الله وبركاته. Demikian tadi pembacaan kalam ilahi surah Ali Imran 102 sampai dengan selesai. Semoga dengan diperdengarkannya tadi, acara kita dapat berjalan dengan lancar dan dapat berkah serta ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yaitu laporan dari Camat Rantopulung kepada Bapak Mulyono SST PMSI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami muliakan Al-Mukarram Kiai Haji Ahmad Muwafiq atau yang lebih kita kenal Gus Muwafiq saking Yogyakarta. Sugeng rawuh Gus ten Rantopulung. Nggih. Selamat datang di Kecamatan Rantopulung. Mohon izin Bapak Bupati. Nggih. Yang saya hormati dan kami banggakan Bapak Bupati Kabupaten Kutai Timur Bapak Haji Ismu Nandar MT. Alhamdulillah di tengah kesibukan beliau, beliau bisa hadir bersama kita pada malam hari ini dan yang lebih utama beliau berkenan membawa mengajak Al-Mukarram kita yang kami tunggu-tunggu Gus Muwafiq untuk bersama-sama ngaji bareng dengan masyarakat Kecamatan Rantopulung. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Rantopulung, Bapak Dan Ramil Sangata. Yang saya hormati seluruh kepala desa se-Kecamatan Rantopulung beserta seluruh lembaga yang ada di desa. Yang saya muliakan Bapak Ketua MUI Kecamatan Rantopulung Bapak Miskarol Sa'i, Bapak Ketua Nahdlatul Wathon Kabupaten Kutai Timur yang bertempat di Rantopulung Bapak Bakri, dan yang saya muliakan seluruh bapak-bapak para alim ulama tokoh agama sekecamatan Rantopulung, dan yang saya banggakan para ibu-ibu dan bapak-bapak ketua majelis taklim sekecamatan Rantopulung dan seluruh hadirin sekalian yang hadir pada malam hari ini. Mohon maaf tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Insyaallah kita semua yang hadir pada malam hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan kita semua insya Allah akan masuk di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita selalu panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkat nikmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala kita semua bisa hadir di Kecamatan Rantopulung di tempat ini dalam rangka melaksanakan kegiatan ngaji bareng bersama Bapak Bupati dan masyarakat Kecamatan Rantopulung dengan Gus Muwafiq. Insya Allah dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan pada malam hari ini mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala menjadi catatan amal ibadah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat serta salam marilah selalu kita tetapkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita semua dari zaman jahiliyah hingga zaman Islamiyah saat ini. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir tempat ini kelak di yaumil kiamah mendapat syafaat dari baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Bupati yang saya hormati dan tamu undangan sekalian yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya atas nama pemerintah Kecamatan Rantau Pulung dan atas nama seluruh masyarakat Kecamatan Rantau Pulung mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Bupati yang telah berkenan untuk menghadirkan Gus Muafiq bersama kita pada malam hari ini. Selanjutnya ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh kepala desa dan seluruh panitia pelaksanaan ngaji bareng pada malam hari ini. Pada kesempatan ini Bapak Bupati dapat kami sampaikan kegiatan pada malam hari ini seluruhnya murni dari swadaya masyarakat dan dari kepala desa. Saya juga pengen lihat karena kegiatan keagamaan di Rantau Pulung sudah terkenal di kabupaten, saya juga ingin buktikan betulkah seperti itu tanpa melibatkan mohon maaf perusahaan ataupun caleg-caleg yang ada saat ini, tapi kami murni swadaya di masyarakat. Alhamdulillah kursi yang kami sediakan kurang lebih 2000 penuh Bapak Bupati. Ini menunjukkan masyarakat Rantau Pulung memang luar biasa kecintaannya terhadap agama kita dalam rangka melaksanakan syiar Islam. Padahal penduduk Rantau Pulung Gus ini hanya berjumlah 10.408 jiwa termasuk bayi-bayinya. Tapi ini hadir 2000 berarti sudah ada 20% dari jumlah penduduk Rantau Pulung. Ini luar biasa. Berarti kesimpulan saya hampir seluruhnya hadir di tempat ini malam hari ini. Amin. Yang selanjutnya tentunya kami atas nama pemerintah Kecamatan Rantau Pulung juga memohon maaf yang sebesar-besarnya khususnya kepada Bapak Bupati apabila dalam kegiatan ngaji bareng pada malam hari ini ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin ini saja dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi kami atas nama pemerintah Kecamatan Rantau Pulung dan atas nama seluruh masyarakat Kecamatan Rantau Pulung mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak Bupati atas perhatiannya terhadap Kecamatan Rantau Pulung yang luar biasa kami rasakan selama ini. Demikian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Camat Rantau Pulung dan kami ucapkan terima kasih. Selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Bupati Kutai Timur kepada Bapak Haji Ismunandar, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang saya hormati, kita banggakan Gus Muafiq yang hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Yang saya hormati kehadiran Kiai Samsul, Kiai Haji Samsul dari Panajam, hadir di tengah-tengah kita pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Camat dan unsur musyawarah pimpinan dan Ramil Kapolsek dan seluruh kepala desa yang hadir. Ya, saya lihat yang hadir, hampir semua kepala desa hadir ini. dan yang saya cintai, saya banggakan juga ibu-ibu majelis taklim, karena yang paling rajin majelis taklimnya ini Kerantau Bulung. Jadi Gus, saya laporkan yang rajin-rajin majelis ini Rantau Bulung, Kombe, Wahau, Sanggulirang. Ini saya amati Rantau Bulung ini termasuk yang paling rajin. Kalau ngaji biar numpak truk itu rame aja. Dan yang saya hormati, saya cintai seluruh masyarakat Rantau Bulung yang berbahagia. Nah, tentu saja apa yang sampaikan Pak Camat tadi memang dadakan. Ketika itu saya dengan Mas Bari di rumah, kawan-kawan MUI mau cari siapa sih pembicara, MUI mau mengadakan acara. Saya bilang, coba Gus Muapik hubungi, ternyata beliau bisa. Nah, kemana malamnya? Nah, kita bel Pak Camat. Pak Camat, kita adakan acara di sana. Biar masyarakat Rantau Bulung tidak hanya melihat di YouTube atau di TV saja Gus Muafik, tetapi beliau bisa hadir di tengah-tengah kita malam hari ini. Alhamdulillah, apalagi kemarin kita lihat juga beliau sama Pak Jokowi nih. Beliau menyampaikan di istana, tetapi ini kelebihannya Kiai NU. Kalau diundang langsung walaupun datang, ya tadi sudah saya cek juga jalannya, sudah saya laporkan ke Kepala Dinas PU untuk segera. Nah, tadi ada juga longsoran nggak ditandai, tadi sudah, ini sudah ada jawabannya, siap katanya, mudah-mudahan bisa segera. Bapak Ibu dan hadirin yang berbahagia, memang maksud hati saya ngaji bareng ini dibikin Camat. Jadi saya harus datang dengan beliau, tetapi karena ada tugas lain, saya besok pagi jam 9 atau jam 10 di Menko Ikuin. Ini Pak Gubernur sudah ada di sana, yang ditunggu Bupati Kutai Timur. Saya katakan, saya besok pagi saja saya mau mengantar Gus Muapik ke Rantau Bulung dulu. Jadi mohon maaf, pada malam hari ini saya tidak seperti biasanya bisa langsung bersama-sama, karena setelah ini saya pamit kembali ke Sangatta, langsung ke Balikpapan, karena penerbangan dari Samarinda belum ada yang pagi, maka saya harus ke Balikpapan. Jadi pada kesempatan ini juga saya mohon maaf kepada seluruh warga. Karena terus terang saja, saya tidak bisa berani nanti kualat dengan warga Rantau Bulung. Karena apa? Karena pemilih saya 86% Gus di sini, Gus. Nah, inilah harapan saya ke depannya, terus kita bangun kebersamaan. Tadi saya sudah kumpulkan semua stakeholder, yang listrik sudah kita penuhi, kemudian air bersih mudah-mudahan tahun ini. Tetapi tadi juga saya sudah tahu apa maksud ibu-ibu tadi, minta disegerakan, paling tidak jalannya diperbaiki, kan begitu. Nah, kalau bupati lewat katanya supaya segera, kan begitu. Ya, saya tidak usah panjang-panjang nanti, karena Gus Muapik biasanya sampai jam 2. Jadi saya sampaikan demikian, mohon maaf saya pada malam hari ini tidak bisa langsung bersama-sama karena ada tugas tadi. Dan terima kasih kepada seluruh masyarakat, dan yang dibuktikan oleh Pak Camat tadi bahwa memang gotong royongnya masyarakat Rantau Bulung ini sangat luar biasa. Dan selalu yang saya katakan bahwa Rantau Bulung ini sebagai pusat pertumbuhan baru di Kabupaten Kutai Timur. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi kebanggaan kita, karena saya membina bola, maka dari itu kebanggaan kita juga bolanya Desa Rantau Bulung mewakili Liga Desa ke tingkat nasional. Banyak prestasi yang lain dari anak-anak kita, termasuk kemarin di Borprov banyak anak-anak kita dari Rantau Bulung yang ikut berpartisipasi. Nah, mudah-mudahan apa yang sudah kita lakukan selama ini terus kita bangun kebersamaan. Mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya ke khususnya di Kecamatan Rantau Bulung. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah dan hilaf. Wallahul muwaffiq ila qawmit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Bupati Kutai Timur atas pengharapan dan pencerahannya kepada kita semua masyarakat Rantau Bulung. Baiklah, kita memasuki acara inti, yaitu ngaji bareng bersama Gus Muwaffiq. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana ekone. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai yang saya hormati, ketua Nahdlatul Wathon Kiai Bakri, mana yang namanya Kiai Bakri? Oh, berarti alumni Lombok ya, alumni Guru Zainuddin, ketua NU ada. Ini Kiai Samsul, ketua NU Penajam. Jadi dulu sama-sama asalnya dari Kiai Hasyim, sama-sama dari Kiai Hasyim As'ari. Nah, yang di Lombok bernama Nahdlatul Wathon, yang di Jawa berubah menjadi Nahdlatul Ulama. Nah, karena dulu belum ada SMS, jadi belum ada pemberitahuan namanya sudah berubah. Karena dulu namanya di Jawa juga sama-sama Nahdlatul Wathon, sama. Tapi kemudian Nahdlatul Wathon yang di Jawa berubah menjadi Nahdlatul Ulama lah, karena mungkin belum ada SMS waktu itu. Jadi belum ada pemberitahuan yang di sini sudah berubah. Makanya Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Wathon ini amaliyahnya sama. Sama persis. Tidak ada perbedaan. Jajaran pengurus ormas yang lain, kalau ada Muhammadiyah yang saya hormati, ada di sini. Ada mana? Belum datang? Ya, LDII, ada? MTA ada? Tidak ada. Hizbut Tahrir ada. Yang saya hormati Pak Camat, ternyata kelahiran sini, orang tua asalnya Sidoarjo sama Bojonegoro. Dari jajaran Muspika yang saya hormati, dari TNI Polri, ini nggak kelihatan namanya, wong tulisannya kecil. TNI Polri, warga Rantau Pulung yang saya hormati. Mungkin ini maksudnya dulu merantau tetap dapat pulung gitu. Karepnya gitu. Orang rantau tapi dapat pulung. Karena saya lihat wajahnya ini bukan wajah Kalimantan. Wajah Kalimantan itu putih, bersih. Ini mesti Jawa. Jawa pesek-pesek, rembes-rembes ini. Untung saya bukan presiden. Kalau saya calon presiden dikira menghina ini saya. Tapi ciri khas orang Jawa itu begini memang. Pindah kemanapun wajahnya tetap deso. Pindah kemana saja kalau orang Jawa itu wajahnya tetap deso. Diganti mic-nya. Ya, mic-nya kaget. Ya orang Jawa itu kalau kemana saja ya wajahnya gak berubah. Ya ada beberapa Bugis wajahnya, ada wajah Sulawesi, ada beberapa wajah yang Lombok, tapi wajah paling banyak itu wajah Jawa. Ambune ambu kele ini sedih. Para hadirin wal hadirat yang berbahagia. Nggih. Niki bahasa Indonesia apa bahasa Jawa? Campur, campur. Indonesia ya. Nah, oke, bahasa Indonesia. Ada yang Banjar? Oh, ya ini Banjar bener ini. Pesek tembem putih. Banjar. Banjar itu begitu, pesek tembem putih. Itu Banjar, tembem-tembem pipinya gembil-gembil gitu. Nah, bener kan? Nah, orang Banjar itu susah kalau ketawa. Yang diajak ketawa pergi enggak tahu. Karena sambil merem gini kalau ketawa. Orang Banjar. Nah inilah, kalau ngaji gini kelihatan. Jadi kalau sudah ngaji ya begini baru kelihatan. Kita ini memang oleh Allah ini punya keajaiban. Saya seminggu yang lalu barusan pulang dari lawatan Malaysia, Taiwan, terus Cina, nah, bulan depan ke Australia. Lu sampean jangan lupa ini kiainya presiden sampean itu kok. Memang sing sampean undang ini kiainya presiden, jadi jangan Kalau keliling dunia jangan wow gitu. Emang kiai penajam. Ini aja saya sempet-sempetkan ini pengen lihat katanya orang rantau pulung itu kayak apa. Nah inilah kita ini termasuk orang yang sangat berbahagia sebenarnya. Berbahagia kenapa? Kita ini jadi manusia ini ketemu dengan wajah yang berbeda-beda. Nah itu cuman di sini. Hanya orang Indonesia yang punya wajah yang berbeda-beda. Sampai cari orang negro, tinggal ke Irian. Nah yang mirip negro banyak di sini. Mirip ya keriting hitam gitu ya, banyak mirip. Nah ini kiainya ini mirip negro. Sama, padahal ini Jawa ini mestinya ya. Wong bau keringetnya Jawa. Jawa, lah itu. Nah Cina hitam ada ya, ini Kiai Samsul ini kayak Cina tapi hitam. Nah itu di Indonesia. Makanya kalau Al-Quran menyatakan ya ayuhan nas, hei manusia, ya alhamdulillah kita ini yang dipanggil karena kita ini manusia ya ini. Hei manusia, yang tidak manusia tidak hai kan gitu. Hei manusia, ya ayuhan nas, ini manusia. Kalau kambing ya gitu itu monyong bulunya mon. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, aku ciptakan kalian menjadi laki-laki dan perempuan. Ini mic-nya kok tiba-tiba jadi bengong, ini kenapa sih? Tukang sound-nya enggak usah dikeras-kerasin. Saya kalau ngaji memang enggak keras-keras. Kalau yang keras-keras panggil Habib Bahar sana. Ya kalau yang pengen keras-keras panggil Habib Rizik, Habib Bahar dan keluarga besar FPI pasti keras-keras. Nah, kalau saya Kiai NU ngajinya ya begini ini klemar-klemer gitu. Makanya mic-nya jangan diperbesar biar kupingnya yang diperlebar. Dengar-dengar. Jadi ya ayuhan nasi manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa, aku ciptakan kalian laki-laki dan perempuan. Nah ini laki-laki, ini perempuan. Ya kalau laki-laki punya pentol di sini, kalau perempuan enggak. Kalau laki-laki ya begini ini. Ini Allah yang bikin sampean. Ya, enggak pernah nawar kan sampean minta laki-laki apa enggak dulu? Ya enggak, tahu-tahu jadi laki. Lagi yang ini tahu-tahu jadi perempuan. Nah, bedanya cuma satu, kalau laki-laki itu sempurna, kalau perempuan enggak sempurna. Lalu makanya ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu lebih kuat, lebih segalanya dari perempuan karena laki-laki ini sempurna. Kalau perempuan enggak sempurna, makanya perempuan itu bisa disempurnakan. Kalau laki-laki sudah sempurna, enggak bisa disempurnakan. Bibir laki-laki ya begitu itu dari dulu. Ya itu sudah bibir sempurna lah. Kalau bibir perempuan kan enggak sempurna. Makanya bisa disempurnakan dengan dipakai benges, kasih lipstik karena belum sempurna. Lah iyalah punya laki-laki dikasih lipstik ya jelek. Iya kayak bekantan. Lah itu laki-laki alisnya sempurna gitu, kalau perempuan belum. Makanya bisa dipakai celah, bisa dipakai. Laki-laki diculai gini ya jelek. Loh, makanya perempuan itu karena belum sempurna, maka bisa disempurnakan. Maka laki-laki mesti ngerti itu, biar perempuannya sempurna kasih fasilitas. Lah iya, tangan perempuan itu enggak sempurna kalau enggak ada gelangnya. Maka laki-laki tugasnya memberikan gelang biar tangannya sempurna. Loh, Allah yang menyatakan. Loh iya, perempuan itu kalau kulitnya gosong jelek, harus bersih. Makanya jangan sering-sering disuruh ke ladang. Laki-laki mesti ngerti. Perempuan itu lembut, tangannya harus halus. Maka berikan mesin cuci biar gak gini-gini. Lah itu tugas laki-laki. Makanya kalau perempuan ikut bekerja, pahalanya berlipat-lipat dengan laki-laki. Jangan salah sampean. Loh, perempuan itu kalau pergi kemana-mana kepanasan, jelek, keringetan, lipstiknya runtur. Belikan mobil biar ada. Nah itu tugas laki-laki kok. Jangan gitu. Minta sama Allah, ya Allah, aku ini punya tugas membahagiakan istriku, maka berikanlah padaku rezeki yang cukup agar perempuanku menjadi perempuan yang bahagia. Lo itu, lo perempuan gitu jelek kalau dibiarkan apa adanya. Lipstiknya disiapkan, gelangnya disiapkan, bajunya yang bagus. Iya, lo perempuan itu diapain aja bagus. Kasih jembul-jembul, bagus. Kasih celana pendek, bagus. Kasih celana panjang, bagus. Gak dikasih apa-apa juga, bagus. Lah ini, yang pertama harus disadari, ya ayuhana sih, kamu manusia. Ini pokoknya di sini semua tidak boleh lupa kalau kita ini manusia. Tidak boleh lupa, dan manusia itu harus ngaji. Maka sekecil apapun kalau ada ngaji, mesti ngaji karena kita manusia. Kalau gak manusia ya gak disuruh ngaji. Lah kenapa? Lah karena manusia ini memang oleh Allah diciptakan secara khusus untuk dikirim ke sini. Jadi manusia ini produk langit sana, karoserinya sini, tapi produknya di langit, turun ke sini. Makanya kalau manusia sudah turun ke sini, manusia ini menjadi khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku ciptakan kalian menjadi pemimpin. Loh, makanya manusia kalau turun ke sini ini pemimpin semua, mau bentuknya kayak apa? Ya ayuhannas, ini pemimpin. Loh, makanya manusia kalau ke sini apa aja bisa dipimpin. Karena apa? Tugasnya ke sini memang memimpin lah, nanti pulang lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah mimpin apa? Ya mimpin yang penduduk sini. Nah penduduk sini yang asli bukan manusia, karena manusia ini pendatang dari langit. Nah yang penduduk asli sini ya kucing itu asli sini, ulo asli sini, celeng itu asli sini, anjing asli lokal, itu penduduk bumi. Makanya manusia itu bisa mengalahkan apa saja kalau sudah di sini. Singa itu sekuat apa di sini, kalah sama manusia, kalah. Makanya apa saja kalau sudah kedatangan manusia, kalah semua. Hutan belantara kurang apa kuatnya di sini dulu, manusia datang habis hutannya. Memang manusia makan kayu, ya enggak, tapi manusia bikin gergaji, nebang kayu. Gunung-gunung itu ludes kalau sudah sama manusia, keruk satu-satu habis. Semenjak dulu bekantan dan orang hutan hidup di sini enggak menghabiskan apa-apa. Ikan itu sekuat dia berenang kalah sama manusia. Iya, kalah sama manusia. Dia dijaring. Kalau enggak bisa dijaring ya dipotas. Gak bisa dipotas, disetrum. Gak bisa disetrum, dibendung. Itu kalau biar gak susah dipindah, ditaruh di kolam. Lu manusia, apa yang bisa ngalahkan manusia? Angkasa sekuat itu bikinkan pesawat. Laut gelombang kayak apa bikinkan perahu. Mana ada yang bisa ngalahkan manusia? Ibu-ibu tahu kunyit, tahu? pahit kunyit itu, bisa dicampur sama ketumbar, campur lagi sama merica, campur bawang, masih kurang enak kasih lombok, kurang enak kasih garam, kurang enak kasih santan, santan kurang enak kasih cemplungi panggang lele. Ya itu manusia lah. Jadi khalifah itu kelihatan. Makanya manusia ini paling kuat kalau sudah di sini. Mana ada yang bisa ngalahkan manusia? Kan gitu. Gajah mau kuatnya kayak apa? Pak polisi cuma ngambil peluru kecil aja dor itu mati gajah. Mana ada yang bisa ngalahkan manusia? Bentuknya paling bagus karena pendatang. Kambing itu asli sini bentuknya gitu. Mulutnya ya cuman monyong gitu. Lah mulutnya cuman omongannya dua wong kambing. Kalau lapar mbek eek, kalau pengin kawin mbak oo, itu kambing. Lah manusia mulutnya bisa nyontoh apa saja, suara apa saja dicontoh. Bahkan mulut manusia ini enggak ngomong aja bisa ngomong, enggak bunyi itu bisa ngomong. Enggak ngomong ya. Tangan manusia paling bagus. Tangan orangutan walaupun mirip enggak bisa namanya cewok. Sampean tahu tuh mon orangutan cewok itu. Utawa orangutan utek-utek upil. Orang-orang upil ini urane. Tapi tangan manusia karena pendatang dibikin menguasai apa saja. Satu gini, menguasai apa saja. Ini tangan manusia ini. Jangankan lima, satu tok ini. Kalau sudah seorang panglima, habisi. Habis itu mau berapa juta orang. Gini tok cukup. Gak perlu peluru. Gitu. Seorang perempuan yang paling cantik pun bisa dibawa pergi dengan... Nah ini tangan manusia. Ribut sama tetangga cukup dengan satu jari. Wah itu bisa bunuh-bunuh lah. Ini manusia. Nah ya ayuhannas, hei manusia lah. Kita ini yang dibilang hai itu. Yang tidak manusia ya tidak hai. Yang dipanggil kambing enggak di situ. Yang dipanggil manu. Nah ini yang tidak boleh lupa. Nah manusia itu sekuat itu kalahnya cuma satu, sama ngantuk. Manusia yang saya ceritakan kuat itu musuhnya cuma satu, apa? Ngantuk. Makanya manusia itu kalau sudah ngantuk enggak ada kekuatannya. Manten baru ngantuk ya enggak ngapa-ngapain. Walaupun digadang-gadang bertahun-tahun mau menikah, begitu nikah kok ngantuk ya. Ngerokok kok ngantuk ya, ngobong karpet. Kalau udah ngantuk, makan ngantuk, tumplek itu segone. Makanya manusia ini kalahnya cuma sama ngantuk. Pak polisi ada maling kok ngantuk. Ya enggak ngapa-ngapain di malingnya. Tentara mau perang ngantuk, ya keliru nembak temannya. Mana-mana. Wong saya itu sama wong Gus Dur itu pernah lagi ngantuk ada tamu. Maaf Gus, terima kasih katanya. Terima kasih apa? Berkat doa Gus Dur saya sudah dipindah sekarang. Dipindah dari mana? Dipindah dari Ambon ke Jakarta. Lalu itu mau masih ngantuk. Kapan pindahnya? Kemarin. Oh, pindah dari mana? Dari Ambon. Iya, iya. Nah, sampean sudah lama di Indonesia. Dia ngantuk lupa kalau Ambon itu masih Indo. Nih, saya lupa. Makanya tadi saya waktu lewat ke sini sambil ngantuk. Begitu lihat jalan glodak-glodak, ini masih Indonesia enggak ya? Lah makanya orang kalau ngantuk, coba sampean itu. Orang kalau ngantuk. Susuran kok ngantuk. Ya ucul susure. ada teman itu cerita, lama kan gak ketemu sama istrinya. Nah, datang ke rumah, lama gak kumpul ya, kumpul, ngantuk. Itu di tengah-tengah tidur. Ya, ya gak ngapa-ngapain loh tidur. Duh, makanya orang itu jangan ngantuan. Banyak orang kalau mau kuat jangan ngantuan. Rasulullah gak ngantuk selama 15 tahun naik turun gua Hira, ya jadi nabi. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani gak ngantuk selama 25 tahun di padang pasir, jadi Sultanul Aulia. Nah, makanya yang enggak, orang yang enggak ngantuan ini kuat-kuat. Ya, makanya orang dulu kalau punya cita-cita itu enggak ngantuan. Mencintai perempuan paling cantik sak mana ini? Rantau pulung ya. Orang kalau dulu ditolak gitu melek. Menghilangkan ngantuk masuk masjid baca ya Rahman ya Rahim, I love you. Yang penting melek, jangan ngantuk. Kalau enggak mau ya Rahmanu ya Rahim ya baca sunah mata kaji ajiku jaranku. Goyang yo I love you. Lah itulah orang kalau enggak ngantuk. Makanya kadang orang cari nomor pun kalau enggak ngantuk ya dapat. Nah inilah, ini kita jangan lupa kita ini manusia yang suatu saat akan kembali lagi kepada Allah. Nah bekalnya apa? Ya bekalnya yang ngaji itu. Bekalnya yang ngaji. Nah itu pulang. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kalau dari Jawa, dulu di Jawa diajari ojo lali sangkan paraning dumat. Dumadi itu kan ada masih. Nah setelah kita lupa kita bukan manusia, kita ini adalah manusia, kita harus ingat bahwa manusia itu ada laki-laki dan perempuan. Ibadahnya juga beda, yang laki-laki wajib Jumatan, yang perempuan enggak. Ibadahnya perempuan lebih enak daripada ibadah laki-laki. Kalau ibadah mesti perang, berangkat perang. Kalau perempuan enggak, cukup di rumah aja. Ya kan? Kalau akikah laki-laki wedusnya dua, kalau perempuan satu. Nah perempuan kalau mau haji, kalau laki-laki harus pergi haji tawaf di sana. Tawaf, haji, nyium Hajar Aswad itu laki-laki. Lah kalau perempuan enggak perlu ke sana, cukup di rumah, yang penting sering mencium tangan suaminya sama dengan pahalanya Hajar Aswad. Ibu-ibu itu lebih enak kalau laki-lakinya assalamualaikum salam tuh, itu perempuannya dapat Hajar Aswad, laki-lakinya ya cuma dapat pahalanya salaman aja. Lah iya, makanya perempuan itu dibikin sombong, apa tangan jelek gitu-gitu. Padahal mau jelek mau bagus kalau tangan suaminya dicium, perempuan dapat Hajar Aswad. Tapi perempuan dibikin sombong, enggak mau bungkuk sama suaminya. Kadang malah Pak ambu rokok. Makanya nanti kalau mau pengin Hajar Aswad, kalau pulang nanti Hajar Aswadnya dicari. Goleki Hajar Aswade iku lho, Pak kok wis panuwun Hajar Aswadmu. Perempuan itu lebih enak kalau mencari pahala di hadapan Allah. Suaminya tidur, dijejeri saja, enggak usah ngapa-ngapain. Enggak usah jawil-jawil. Itu yang perempuan dapat sholat, dapat pahalanya sholat di depan Ka'bah. Makanya nanti Ka'bahnya dicari. Suaminya tidur, jejeri aja. Enggak usah ngapa-ngapain, enggak usah jawil-jawil. Nunggu dijawil. Loh itu perempuan sudah dapat pahalanya sholat di depan Ka'bah. Perempuan itu kalau hamil blendok itu sekali hamil kalau berjalan kemanapun satu langkah di apa perjalanannya seperti perjalanan menuju jihad fisabi lillah, kayak perjalanan menuju medan perang. Siang kalau puasa dihitung pahalanya, siang kalau makan tetap dihitung pahalanya orang puasa. Malam tidur ngorok dihitung tahajud. Itu perempuan, kalau laki-laki enggak, ya itu tahajud beneran. Perempuan harus tahajud beneran, harus kenging salat. Kalau perempuan pengin apa, laki-laki kalau pengin dapat pahalanya puasa, ya harus puasa. Kalau laki-laki, kalau perempuan enggak, yang penting mau hamil aja sudah. Siang hari walaupun makan dihitung pahalanya puasa. Malam hari tidur ngorok dihitung pahalanya orang tahajud. Laki-laki enggak dapat, harus benar-benar tahajud. Makanya kalau punya istri rajin-rajin dihamil. Lo kan gitu. Lo ini laki-laki dan perempuan. Makanya jadi laki-laki yang rajin ngamili perempuan. Kalau perempuannya hamil, siang makan dapat pahalanya orang puasa. Maka laki-laki yang bekerja mengopeni perempuannya yang hamil, sama saja dengan memberi makan orang puasa. Pahalanya besar sampean. Malam perempuannya tidur dihitung tahajud. Sampean kasih makan sama dengan kasih makan orang tahajud. Istri hamil seperti jihad fisabilillah, sampean menyenangkan perempuan hamil sama dengan menyenangkan perempuan yang sedang jihad fisabilillah. Lu enak kok. Jadi perempuan itu nurut apa, laki-laki itu nurut perempuan aja. Itu yang sampean harus tahu. Nah, kalau nanti perempuan itu menyusui, satu cecepan itu sama dengan pahalanya 100. Lah kalau anaknya ndablek nyusunya sampai 6 tahun. Loh, itu maka jadi laki-laki benar-benar harus bisa menyenangkan perempuan, karena perempuan itu pahalanya dekat kepada Allah. Laki-laki cuma numpang aja. Kasih makan dia saat hamil sama dengan membiayai orang jihad fisabilillah. Lu enak lah. Lah itu mesti dimengerti setiap laki-laki. Makanya kalau ada mengatakan besok neraka ini perempuan itu masuk neraka, ya enggak lah. Kalau perempuan masuk neraka, yang dicemplung ke disik yang laki. Kenapa perempuanmu sampai masuk neraka? Saya enggak open dulu. Kamu yang jadi masalah, pelung gitu dulu. Loh, jadi ini kalimat yang tersembunyi di balik tentang perempuan banyak di neraka. Itu Rasulullah menyembunyikan kalimat itu luar biasa. Loh, kenapa wong wedok niku swarga nunut neraka kah? Katut kan gitu. Tapi pada dasarnya adalah kalau perempuan masuk neraka, ini pasti kesalahan laki-laki. Ya kenapa perempuan bisa masuk neraka? Ya laki-lakinya enggak open. Kenapa perempuan bisa ikut laki-laki lain? Lah yang laki-lakinya enggak tahu ngurusi yang perempuan tinggal lutut mawon. Kalau laki-lakinya hebat, mampu nyenangkan, enggak akan kemana-mana. Perempuan itu mesti masih gitu. Lah itu Allah bagi pengertian laki-laki dan perempuan. Kenapa? Karena perempuan ini punya tugas berikutnya apa? Melahirkan generasi baru. Maka perempuan disebut sawah. Nisa ukum harsul lakum, perempuan itu sawahmu. Sampean punya tanaman. Tanamannya apa? Sawah. Ditanam di mana? Di ladang. Lah kalau perempuan ladang, sampean ngerti enggak caranya nanam sawit? Dibersihkan dulu ladangnya, iya toh? Dibersihkan. Maksudnya apa? Ya perempuan juga didandani sebelum ditanami anak. Lo kan gitu. Kalau ladang ditanami sawit dipupuk enggak? Dipupuk. Lah perempuan sampean tanami anak enggak pernah dipupuk, uang enggak pernah dikasih pegang. Loh, maka ladang itu kalau ditanami sawit ya dipupuk, dikasih air di ladang. Nah, sampean kalau punya perempuan ditanami anak, ya harus dipupuk, harus dikasih air. Maknanya apa? Kasih uang belanja biar hatinya tenang. Lu sama bibitnya yang bagus. Kalau mau nanam sawit yang bagus, bibitnya yang bagus. Sama kalau mau nanam anak yang bagus, bibitnya yang bagus. Apa sampean kalau mau bikin anak jangan nyuri, mau bikin anak nyuri ayam. Nanti saripati ayam yang sampean makan keluar jadi sperma, spermanya ayam nyuri. Begitu jadi anak-anaknya dableknya, enggak usah kaget. Sampean kalau sudah punya tanaman, sawahnya apa sawit kalau sudah tumbuh, ladangnya dibakar enggak? Ya enggak, kalau ladangnya dibakar tanamannya kering. Sampean punya istri untuk nanam anak, ya jangan dimarahi. Kalau setiap hari diomeli itu sama dengan lahan dibakar, anaknya kering. Malah anakmu nyelekutis ngene nek wong-wong itu mendino apa omeli. Lah itu makane ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Laki-laki harus mengerti perempuan. Sampean kalau punya ladang, ini disentuh enggak setiap hari? Tumbuh dikit diperiti, diratakan. Sampean punya ladang enggak pernah ditemok, enggak pernah apa. Yo, campur ulo. Nih, sama dengan perempuan juga disentuh. Itu sampean kalau macul nyangkul itu dari tengah apa dari pinggir? Ya dari pinggir. Makanya kalau garap perempuan ya jangan langsung di tengahnya, garap pinggirnya dulu. Lu kan gitu. Lu ini pelajaran dasar Islam, cuman kayak gini jarang dibicarakan. Ah iya, apalagi kalau kiai laki-kiainya yang kiai laki-laki yang ini gak mau bicarakan ini. Saya bicarakan kenapa? Karena ini terkait dengan hal yang berikutnya. Apa? Waja'alnakum syu'uba wa qabaila. Suku dan bangsa besar apapun itu berawal dari laki-laki dan perempuan. Kalau awalnya tumbuhannya sudah jelek, maka tumbuhan berikutnya tidak akan bagus. Maka Rasulullah menyatakan almar'atu imadul bilad, perempuan itu tiang negara. Idza saluhat saluhal bilad wa idza fasadat fasadal bilad. Kalau perempuannya ini baik dan pantas, negaranya akan menjadi baik. Kalau perempuannya enggak, ya negaranya jelek. Nah, baik buruknya perempuan tergantung laki-laki. Nah, ini yang kadang orang merasa kayak gak ada kaitannya. Laki-laki segagah ini lahir dari mana? Dari perempuan. Gak ada laki-laki sekuat ini lahir dari gajah. Gak ada. Perempuan. Ini sawah. Sawit yang bagus berasal dari ladang yang baik, pupuknya bagus, pengairannya bagus, ladangnya kering kerontang, sawitnya ya cuman sak jentik-jentik gini. Lho, wong tukang nanam petani semua lah. Allah menyatakan perempuan itu kayak sawah, semua pengen tukulannya bagus, pengen anaknya hebat, perempuannya enggak diopeni kok sampean. Ini keseringan di negeri-negeri rantau itu seperti itu. Perempuan dianggap sebagai pelengkap penderita. Wis alhamdulillah duwe bojo, ora perlu ngingu batur. Lu kadang ngono sing ngono. Diparani nek butuh tok. Begitu bar butuh lali tinggal udut mawon nang prapatan. Sawah iki opene dicangkul setiap hari. dibersihkan, kasih air, belanjani. Ojo kok perempuan sampai njaluk mas ndi belanjane. Eh lanang geblek iki ya ngono. Duh. Wis meneng ora usah protes sampean. Saya akan berbicara tentang bangsa dan negara. Tapi mulainya dari ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa baru wa ja'alnakum syu'uba wa qaba ila baru jadi bangsa Indo. Nih, tapi dari perempuan lah kalau sawahnya ini enggak diperbaiki. Makanya mendidik perempuan itu menjadi sangat penting. Ojo kok anakku wedok ora perlu tak sekolahno. Sing lanang ora sekolah ora apa-apa. Wong mek nitip 20 menit kok di sekolahno tur-tur ki opo. Tapi perempuan yang untuk nanam 9 bulan itu harus pinter. Perempuan lagi ditanami 9 bulan pengen anaknya lembut dan halus, banyaklah baca Al-Qur'an dan sholawat, tumbuhannya bagus. Kalau pengen anaknya enggak pulang-pulang, lakukan bang toyib enggak apa-apa, bang toyib. Perempuan kalau di dalam perutnya ada anak laki-laki pasti menyiapkan makanan bergizi. Yo cowok terus apa rontokan sawit juga enggak. Yo siapkan makanan bergizi biar anaknya sehat. Kalau keluar anaknya sehat, akalnya bagus, siapkan ikan, siapkan kacang-kacangan. Bojo kok bojone meteng tiwul lah yo. Iki lanang ini harus siap-siap di situ. Perempuan lagi hamil jangan dibikin sakit hatinya. Ibarat komputer kalau diinstal listriknya konslet ya instalannya rusak. Bakar besi untuk dijadikan peso kok apinya panas dingin. Ya pesone ndak tajam. Wong godhog jagonge banyune panas adem panas adem dipangan karo entut kan lho. Ini yang pasti pengertian betul. Semua perempuan dan laki-laki sama pengen punya tumbuhan yang bagus, pengen punya anak yang bagus, pengen punya sawit yang bagus. Pupuknya jangan lupa, perlakukan ladang dengan baik. Loh itulah 9 bulan tergantung ini. 2 tahun tergantung ini Allah yang menatakan apa? Mingdakari wa umsa. Ini perempuan tugasnya berat itu. Nah laki-laki kadang kalau tidak ngaji yang model begini kupinge panas mate iki kiai ini Hongkong ngaringin ini terserah sampean. Saya menyampaikan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bikin kita kok Allah yang bikin kita. Ya Allah masih apa pelingnya begitu mingra kare wa sa ini tuh nanem ini selama 9 bulan di dalam perut ini tidak boleh disakiti. Anakmu autis kalau ini sakit. Nanem juga harus hati-hati, kalau nanem kok ngantuk anaknya bodoh. Diulang tek kapur sekilo ora nyantol blas itu ngarang ngantuk ini. Garap sawah jangan sambil emosi kepacul sampean. Makanya kalau mau bikin jangan emosi, cepetan Pak. Ayo Bu cepetan Bu coba. Yo anake kocluk. Ayo kabe. Pak belikan sepatu sesuk. Besok. Ya itu maksa biasane. Lu ini diajarkan. Ini mumpung para petani semua, petani sawit. Bibitnya yang bagus, tanam yang bagus. 2 tahun kasih susu, gizinya jangan sampai kurang karena saripati kehidupannya diambil oleh anak. Itu, dan jangan dimarahi kalau perempuan menyusui. Kenapa jantung itu persis di bawah payudara? Nek jantungnya panas, maka air susunya mengalami apa? Kelainan senyawa karena diumupi oleh kompor di bawah payudara. Ibarat santen nek ke anu blundo. Makanya yang tenang, bikin tenang perempuan. Ibarat ayam ini sedang mengeram. Ayam mengeram itu makanannya jangan terlalu jauh. Kalau totolane jauh, dia naik turun petarangan. Doke koplak bener-bener sampean ini kayak ngomong babon, berkoplak nanti. Enggak boleh dimarahi, jangan dipukul dan jangan disakit. Sakiti malah kadang ono sing babone angkrem tinggal nladung babon liya lae iki ning ono. Ono ngono iku nang kene. Oh ngono ku delokane to nek tukulamu nying aja mbok salano. Karena apa? Kehidupan berikutnya ini tergantung perempuan sekarang lihat anak laki-laki dan anak orang laki-laki dan perempuan. Mana ada laki-laki bawa anaknya? Satu dua, tapi anaknya di sini semua. Loh, mangku anak. Makanya jadi perempuan itu berat. Wes gembol gendong. Wong lanang itu apa? Nyonyo pergi sudah. Tapi kalau nuturi, kamu dek didik anak, begitu anaknya bapak nih ngorok, ibunya bangun. Emang laki-laki itu sok-sokan tok. Guayanya didik itu belum, saya ini laki-laki sama. Iya, anak ngising, saya ini nyutup hidung, istri saya yang nyewok. Lo makanya anak itu kalau sama ibunya beda. Anak itu kalau sama ibunya itu gendong anak, pegang pek, tempel kayak gitu, tidur. Coba bapak bawa pelan-pelan, tangi anak itu, itu. Anak itu kalau tidur nyungsep di kelee ibu, enggak apa-apa. Coba nyungsep di kelee bapak, langsung nyinyir gini. Loh ini kalau gerakan ini dipahami, manusia gak akan ada manusia yang jelek, mesti bagus semua. Oh, kuncinya di sini, makanya sampean ini babon, harus sadar betul kedudukannya sebagai babon. Sampean ini jago, kudu ngerti persis tugasnya, jangan ngerti. Coba anak itu kalau sama ibunya, ya Allah anak saya itu, saya punya anak papat. Subuh itu ibunya wis pidato. Tiap subuh enggak mau bangun mek mulet gitu. Engko nek ibuke mangkel dicubit diyong gitu. Itu anak saya itu makan salah, pakai sepatu salah, mandi salah. Jadi setiap hari itu diomeli ibunya itu 50 episode. Kasihan kadang saya itu tak belikan coklat, dimarahi juga. Wah, anak gigisen tuh kok no coklat. Nah tapi ajaib, begitu jam 9 malam ketika mau tidur, yang dicari itu ibunya bukan saya. Bu Kunti. Oh, makanya saya lihat kehidupan perempuan itu lebih berat dari laki. Maka perempuan itu hidupnya stres, makanya suka ngomel. Makanya kalau sampean laki-laki dengar perempuan ngomel, gak usah kaget, itu sedang buang sampah. Nah laki-laki itu tempat sampah. Makanya kalau perempuan lagi buang sampah, laki-laki sampahnya tempatnya jangan ditutup, nanti sampahnya keleleran dibuang ke tetangga. Sampahnya di SMS kan ke tetangga, mumet sampean. Setiap ada masalah buang sampahnya ke tetangga, akhirnya sok gelut itu gara-gara bojone sampean pindah ke tetang. Makanya laki-laki gitu. Nah itu laki-laki harus pinter. Ceritanya jangan kancil nyolong timun, kok jangan. Bikin cerita yang hebat. Makanya perempuan ini sekolahnya mesti pinter. Di dapur mesti pinter, di sumur mesti pinter, di kasur mesti pinter. Nah perempuan ini kalau di kasur harus pinter, laki-laki nyiapkan kamar yang bagus, kasurnya yang bagus, ojo kok tinggi tok. Ini lanang sing nyiapke ranjang yang bagus, kamar yang bagus, kasih AC gitu. Ora kok kebut-kebut yo kangkep penemen bojone. Maka tugas pemerintah nyiapkan listrik yang unlimited biar ibu-ibu ayem tidure karena pakai AC. Ngono sing tuku AC lanang lho. Perempuan harus hebat di dapur, ya laki-laki nyiapkan dapur yang bagus. Oh, cocok kompo wes apa? Kok was-wesi. Kayu ulin sogok, ya blonteng kabeh. Di sumur perempuan harus hebat, laki-laki menyiapkan sumur yang baik untuk perempuan. Lanang ini fasilitator program sebenarnya. Leiku, lu makanya saya itu kadang tidak pernah saya itu marahi istri saya, tidak pernah. Blas. Lalu karena saya pernah ditantang sama istri saya dan saya kalah. Ya mas, jangan suka ngomeli perempuan. Kalau berani, mari kita tukeran. Sampean jadi ibu satu hari, saya tak jadi bapak sehari. Iya, saya bilang gitu. Bener. Karena saya jadi ibu dan bapak, ya dia tak suruh pergi. Dah, kamu pergi dari rumah ini. Tapi jangan sampai ketahuan anaknya, perginya jam 2 malam. Saat anak belum bangun. Ini uang 10 juta, tak kasih uang 10 juta. Kamu ajak teman-temanmu. Makan salah sama teman-temanmu, blonjon sak blengermu, nek kurang nanti bilang tak transfer lewat ATM. Nah dia bilang, "Lho ATM-e nang nggonku." Ya wis entekno, aku ya bilang gitu. Bener. Akhirnya jam 2 malam istri saya keluar sama teman-temannya itu. Udah mau kemana terserahlah, rekreasi mau apa. Masih gagah jam 2. Begitu subuh yang satu sudah gitu. Bangun ya, bangun bangun. Enggak bangun. Bu Endi. Ibu mati sudah pusing kepala saya ini. Ternyata saya wajahnya tidak berguna ketika anak bangun di delok aku itu. Hah? Ibu ke mana? Noangi sudah. Wes itu sudah turun satu-satu. Ada yang terlambat, pempese dicangking ngene ini. Ono tae ini ya Allah. Ini pengalaman. Ono tae sudah wes cempret kape, nguyuh diecer-ecer. Ada yang dari kamar ke kamar mandi sambil ngompol. Setek wes mulai pusing. Masya Allah, ini setiap hari kerjaan istri saya. Mulai saya terbayang wajahnya ini. Wah, duh iya. Bis itu mandi. Mandi tak kosoki kasar dikit ngamuk. Wah, kanyepen. Airnya kurang hangat. Eh masalah. Dulang itu kalau istri saya itu dulangnya itu dijejer terus lem kayak anakan burung. Saya yang dulang diulang, di sempurna. Jarene kegedenan. Mate saya ini kemarin. Woi, ono sing ora trimo piring diuncal. Piye? Stres saya, ndas mulai kopior. Pakai pakaian sekolah kuali. Woi sendale sepatune sing ngendi? Hari ini seragamnya yang mana? Ndak ngerti saya. Keliru kabeh ngawamu. Woi situ terus lipstike bojoku sing nang omah itu, istri saya itu lipstik. Dike gambar tembok. Woi. Ya Allah, ono remote dibanting. Oh gini ya anak itu kalau gak ada mbok ini. Atau tiap hari itu begini saya dan akhirnya jam 12 saya masih bertahan. Kuat jam 12. Jam setengah 3 nyerah saya. Dek pulanglah. Gak kuat aku. Ternyata ibunya anak-anak ngerti dia gak jauh. Ternyata jam segitu sudah pulang dari rumah tetangga. Langsung mulai. Aku ngerti kok sampean ra kuat. Iya tak cekel ambung tangannya ping pitu ya. Wes semenjak itu saya nggak pernah lagi marah-marah sama perempuan. Udahlah, kamu mau jadi seperti apa terserah. Yang penting anakku nanti tumbuhannya bagus. Semenjak itu saya nggak pernah pegang uang. Nah, ada uang kasihkan. Lah uang kalau dipegang laki-laki ini uang surga. Kalau uang perempuan uang neraka, kalau uang laki-laki uang perempuan kan uang surga. Bedanya duit surga kalau duit neraka itu kan jelas. Kalau uang perempuan itu uang surga, kalau sudah masuk nggak bisa keluar lagi. Nah kalau laki-laki itu kan uang neraka, keluar masuk tak ada teman datang. Ini kalau komitmen ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa seperti ini jalan anak-anak berikutnya akan bagus, keturunan berikutnya akan hebatlah. Dari keluarga-keluarga seperti ini lahir anak-anak hebat, terciptalah sebuah bangsa yang hebat. Baru waja'alnakum syu'aubaw wa qabailakum, bikin berbangsa-bangsa bersuku. Tunggu ini bangsanya bagus. Itulah kenapa saya kok menyampaikan ini. Karena kadang kita tidak mengenali itu, dipikir bangsa itu terjadinya karena tiba-tiba. Lah kita ini kebetulan dikasih Allah sebuah bangsa yang namanya bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini terdiri dari suku-suku dari bangsa-bangsa yang berbeda menjadi satu negara kesatuan Republik Indonesia. Di Arab itu satu bangsa, di Eropa satu bangsa. Arab satu bangsa itu saja menjadi puluhan negara. Eropa satu bangsa dipikul puluhan negara, tapi betapa rumitnya Indonesia ketika puluhan bangsa dipikul satu negara kesatuan Republik Indonesia. Maka menjadi bangsa Indonesia itu enggak mudah, berat. Maka persiapannya adalah keluarga-keluarga yang hebat. Kita ini puluhan bangsa. Dan Allah kebetulan memberikan kita ini bangsa yang paling baik di muka bumi, namanya Indonesia. Ada bangsa namanya Arab. Allah bikin bangsa itu memang bentuknya bagus, tinggi, besar, hidungnya mancung, matanya bagus. Tapi Allah menempatkan bangsa Arab di buminya yang sangat ekstrim, panasnya kayak begitu. Airnya susah, tumbuhannya tidak ada. Makanya dibikin cantik sama ganteng. Kenapa? Karena gak ada air. Biar kalau gak mandi dan tetap cantik dan ganteng. Nah kalau dibikin jelek-jelek begini terus gak mandi, ya tambah jelek. Makanannya susah, makanya makanannya orang Arab itu cuman daging, roti sama kurma. Lah makanya menghasilkan makan 3 jari karena yang dimakan kurma. Di sana keras karena air susah, hidupnya panas. Kalau mau makan mesti berburu. Lah makanya sana kita ini dibikin Allah di negeri ini matur nuwun alhamdulillah. Ada bangsa dibikin Allah tinggi besar, rambutnya merah. Tapi Allah menempatkan di tempat ekstrim namanya Eropa. Orang Eropa itu ada waktu 4 bulan sampai 6 bulan kehilangan matahari. Kalau sudah kehilangan matahari, hawanya -20 derajat, dinginnya luar biasa. Nah, kalau sudah kena musim dingin, orang Eropa tidak punya matahari, kehilangan sinar ultraviolet. Kalau kehilangan sinar ultraviolet, maka kulit perempuan pigmennya hilang, warnanya berubah jadi bintik-bintik kayak kulit tekek. Makanya orang Eropa kalau sudah musim dingin pergi ke Indonesia untuk apa? Mengembalikan pigmen, berjemur di tepi-tepi pantai Indonesia. Itu untuk apa? Mengembalikan warnaku kulit. Makanya pakai celana pendek dan kotang biar seluruhnya kelihatan. Itu namanya berjemur, bukan porno. Sampean aja yang ngeres. Pahami ini perbedaan bangsa. Maka siapapun nanti yang di sini ini kita enggak pernah ngerti, punya keturunan ataupun bahkan di hari ini ada yang jadi bupati, jadi gubernur, tolong pahami ini. Kalau di Indonesia jangan bikin perda turis masuk harus pakai jilbab, jangan pakai perda itu, nanti tidak kesini lagi, pindah ke Thailand. Kita mesti ngerti yang begini. Orang Eropa kalau kena musim dingin gak punya daun, karena seluruh daun rontok di musim gugur. Kalau sudah musim gugur gak ada daun cementel. Yang gak rontok cuma satu, namanya daun cemara. Makanya di bulan Desember ini hari raya Natal menggunakan daun cemara, karena orang Eropa tidak punya daun selain daun cemara. Daun itulah yang dihias. Makanya kalau Natal itu seandainya asli Kutai Timur, bisa daun jambu, bisa daun mangga, bahkan daun durian. Maka sampean jangan anti dengan pohon cemara. Karena semenjak kapan pohon cemara punya agama Kristen? Itu pohon yang tidak rontok di musim gugur. Loh, ini wong Islam kudu cerdas memahami perbedaan bangsa, karena sekarang ada wong-wong sing bentuk anti pohon Natal, anti pohon Natal. Sekarang juga sama bulan gini, ono selamat Natal ributnya luar biasa, anti Santa, anti kudung kupluk Santa. Dulu itu kan budaya Eropa, Natalnya tapi Isa itu di Timur Tengah enggak ada salju, maka tidak ada Santa Claus, itu adalah budaya salju. Nah, itu budaya orang Eropa. Makanya kita ini sudah biasa. Lakum tinukum waliatin, maka ucapan selamat Natal biasa aja disampaikan. Karena ada orang bawa kartu XL di bawah pemancar Telkomsel juga enggak berubah menjadi Telkomsel. Enggak gitu aja, orang sekarang ributnya luar biasa. Ya. Nah. Orang Eropa kalau musim dingin gak punya ikan, karena ikannya mengering sungainya. Maka mereka menyiapkan ikan di musim panas untuk dimakan di musim dingin, namanya sarden. Lah sampean jangan ikut-ikutan makan sarden. Wong setiap hari di sungai kita ada ikan, ra kecekel iwak kodok-kodok yo. Oh no, ini permaman bangsa. Orang Afrika hitam gosong kayak gitu, enggak usah kita iri. Allah menempatkan mereka di Afrika, tanah yang paling banyak dihiasi binatang buas. Kalau dibikin putih, ya, kejar singa ya kelihatan. Lah kalau dibikin hitam gitu tinggal tengkurap dikira kayu uli, enggak kelihatan. Lah ini yang namanya waja'alnakum syu'uba wa qaba ila lita'a. Mengertilah. Nah orang Afrika, orang Cina dibikin tembem-tembem sipit-sipit kayak orang Banjar. Kan orang Banjar saya dulu diajari sama guru Zaini. Nah, orang nikah satu wajar, nikah dua belajar, nikah tiga kurang ajar, nikah empat orang Banjar, katanya kan gitu dulu. Ini Tuan Guru Zaini yang ngajarkan saya. Wong Banjar. Nah, kalau orang Bugis kan enggak bisa bilang N. Mana? Teban. Ngambil apa? Ngambil uan. Mau apa? Bayar utan. Bugis. Nah, orang Cina dibikin tembem sipit karena kalau musim dingin, salju turun mataharinya kelihatan. Lama-lama sipit begini karena apa? Silau. Lah kita ini dibikin Allah standar kecil-kecil kayak gini, gak ada masalah. Kenapa? Oleh Allah ditempatkan di buminya yang paling bagus, namanya Indonesia. Disinilah tempat terbaik di muka bumi. Makanya gak usah heran semenjak dulu bangsa ini diincar oleh bangsa yang lain. Orang Romawi pindah ke sini dulu tapi gagal. Namanya Bartolomeus mau pindah ke Indonesia gagal. Akhirnya yang berhasil pindah ke sini orang India, satu bangsa namanya bangsa Weda, dipimpin Kudunga bisa pindah ke Nusantara, tapi transit terdampar di Pulau Maldiv yang menghasilkan kerajaan Salangkanaya yang kemudian dikenal dengan rajanya Kudunga. Dan di situ punya anak, pindah ke kawasan Kalimantan di sebelah sini. itu punya kekuatan besar kerajaan namanya Kutai Karta, negara rajanya namanya Mula Warman, punya anak namanya Dewa Warman, geser ke ujung kulon Pulau Jawa, bikin kerajaan Saluko Negoro, punya anak namanya Purna Warman, masuk pedalaman Jawa Barat, bikin kerajaan Tarumanegara, punya anak Sinasanaha, bikin kerajaan Galuh di selatan Jawa, punya anak namanya Sanjaya, memperkuat kerajaan besar namanya kerajaan Mataram, yang dari situ punya keturunan Balaputra Dewa, memperkuat kerajaan Sriwijaya, punya keturunan Sindok ke Jawa Timur, memperkuat kerajaan Kadiri, kerajaan Doho, punya keturunan besar namanya Kertanegara, jadi raja di Singosari. Lah punya menantu besar namanya Wijaya, mendirikan Majapahit, menguasai 2/3 dunia. Jadi usal-usulnya dulu tetap dari Kalimantan Timur. Maka disinilah cikal bakal kerajaan kuat di Nusantara. Maka orang Kalimantan Timur punya tugas berat. Kau yang mulai, jangan sampai kau yang mengakhiri. Ya inilah ya, jangan sembrono sampean. Makanya ini turunan raja semua orang Kalimantan Timur itu, Kutai Timur, Utim, segala macam ini. Makanya disinilah pusatnya orang-orang hebat. Makanya keturunannya ya sama akhirnya jadi orang-orang hebat. Kalau hebat, hebatnya luar biasa. Kalau ndablek, ya ndableknya luar biasa. Itulah, jadi makanya orang-orang Jawa, orang-orang mana pindah ke sini sebenarnya lah napak tilas perjuangan sejarah kerajaan Nusantara. Nah, ketika Majapahit berakhir, kemudian datanglah Islam lah. Islam menata dari Sabang sampai Merauke, ditata dengan segala kekuatannya. Yang tadinya raja, hamba, kawulo, gusti, raja-raja besar, dimasukkan konsep Islam namanya musyarakah, hidup bersama, yang dikenal dengan nama masyarakat. Agar bangsa dalam masyarakat ini saling memahami, saling bertanggung jawab, maka yang tadinya raja dan hamba dirubah menjadi ra'iyah. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i ra'iyati, diserap ke bahasa Indonesia menjadi rakyat. Lah ini TNI Polri semuanya harus ngerti yang kayak begini, biar tahu, biar gak kaget lihat khilafah itu apa. Nah lu ra'iyah, lah ra'iyah kalau berkumpul, maka kemudian inilah yang disebut musyawarah, karena wasyawirhum fil amri, bermusyawarah lah. Kalau bermusyawarah kemudian apa? Jangan menang-menangan sendiri. Tidak menang-menangan sendiri itu namanya majelis. Tafassahu fil majalis, fafsahu yafsahil, yafsahillah. Lah kalau mau ngangkat pemimpin, pemimpin itu harus memahami ini semua. Wasi'a kursiyu samawat, masuklah istilah kursi. Maka kursi bupati, kursi presiden. Lah karena yang bangun ini semua adalah para wali, maka kawasannya disebut wilayah. Al-wali meninggalkan wilayah, dan itu kemudian jadi wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Dan bahasa musyarakah, ra'iyah, musyawarah, majelis, kursiyun, wilayah, bukan bahasa orang biasa, bukan bahasa tongkrongan, tapi itu adalah bahasa resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Inilah yang namanya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi sampean kalau ada yang baru datang Indonesia, negara tauhid, ini orang goblok, tangkep aja Pak Polisi sama Pak Tentara, tembak aja sekalian daripada dipukuli sama Banser. Lah ini yang kayak begini mesti dimengerti. Nah kadang kayak gini nggak ngerti. Itu makanya kadang aparatur keamanan ini terlambat karena kadang nggak ngerti. Ini bahasa agama. Kan itu, ini bahasa agama. Kadang nggak ngerti. Kiai-kiai di kampung-kampung kadang juga nggak ngerti. Dipikir ini Islam negara Indonesia negara tauhid, terus percaya. Negara paling Islam di dunia ya Indonesia ini. Majelis permusyawaratan rakyat, dewan perwakilan rakyat, pemimpinnya namanya hakim tempatnya namanya mahkamah. Ini bahasa Arab kabeh, Dul. Nah, ora ini lho. Gitu. Nah, ini semua kita mesti kita terima kasih Allah menempatkan kita di Indonesia. Yang kedua, kita masih mendapatkan bagian agamanya Allah. Namanya Islam, walaupun kita sudah jauh masuk di rantau pulung. Ini dulu kan bukan tempat manusia, tempat munyuk. Lah kita sampai sini masih kebagian agamanya Allah, jauh. Waktunya sudah jauh 1500 tahun, tempatnya jauh. Tempatnya yang satu di Arab, yang ini di Indonesia. Nah, kurang apa? Jauhnya kayak begini. Afrika itu dekat dengan Arab, enggak kebagian. Eropa dekat dengan Arab, enggak kebagian. Lah kita sejauh ini masih kebagian. Maka kita terima kasih ngaji bareng kayak begini. Walaupun bagiannya enggak banyak. Ada yang cuman kebagian Qur'annya banyak, ada yang cuman kebagian Yasin, ada yang cuman kebagian Kulhu, ada yang cuman kebagian Semilai Rohman Rokim, ada yang cuman kebagian nun ta. Bu nun, ini ya Quran. Salat sebegitu banyak, ya alhamdulillah ada yang kebagian setahun sekali lebaran, ada yang cuman kebagian seminggu sekali Jumatan, ada yang cuman kebagian maghrib tok, wis matur lu ndak usah ribut. Hadis begitu banyak, ada yang kebagian kul innamal a'malu bin niat, ada yang kebagian kullu bin atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Maka hadis dua itu ribut, ada yang bilang bid'ah, yang satu bilang ya tergantung niatnya. Nah gitu aja. Lah itu karena ya orang jauh. Doa sebegitu banyak, alhamdulillah kita kebagian dua, yang satu doa makan, yang kedua doa in matur nuwun. Tahu orang jauh, makanya umat Rasulullah yang sejauh ini harus berbahagia, masih kebagian agamanya Allah. Tapi yang namanya jauh ibarat sungai, yang hulu itu jernih, yang muara itu sudah kotor, udah campur-campur. Makanya Islam yang di sini udah campur-campur, wong sudah di muara. Kalau Islam yang di hulu itu sahabat. Sahabat ya murid Rasulullah ya jernih, bagus semuanya. Tapi semakin kesini ya semakin jadi kayak begini-begini ini. Ya biasa aja kalau muara itu campur-campur. Umat Rasulullah kalau zaman akhir gak bisa bersih lagi, gak bisa. Makanya Rasulullah cuma menyatakan mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki baik, maka dia dikasih ngerti dalam urusan agama. Lah khairan di situ itu nakirah. Khairan itu kalau nakirah maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Lah kebaikan yang sempurna itu bukan milik manusia. Makanya kebaikan manusia itu enggak bisa sempurna. Sempurnanya kapan? Kalau digabung dengan kesempurnaan yang lain. Contoh, baik itu enggak sempurna. Malam hari ini yang paling baik siapa? Ya saya. Lu malam hari ini yang paling baik ini orangnya kalau mau ditanya. Duduk sendiri di atas, datang disambut-sambut salaman, sungkem-sungkem apa? Oh, ditemani sama perempuan bagus. Nah ini kiai bajunya putih, suguhannya 6. Mana ada orang disuguhin 6 air semua. Iyalah yang ini larutan penyegar. Banser tak kayak larutan penyegar sih kok. Ambil sini temennya yang mana satu. Nah ini sampean satu, ambilin tuh banser aja ini. Kenapa saya paling tidak suka disuguh larutan penyegar, nggak suka. Itu minuman suudon, perasaannya kiai itu panas dalam. Enggak sehat saya. Oh pas suguh larutan penyegar, apalagi kalau disuguh Pokari itu jengkel saya. Dikira kiai itu kurang cairan. Loh. Coba sekarang kebaikan malam hari ini kita lihat kebaikan itu ya. Saya kelihatannya paling baik lah. Sendirian ditengok, dilihatin orang sebegini banyak, dikasih mic. Kan orang paling baik ini. Lah ya, tapi saya yang paling baik enggak bisa menyebut saya yang paling baik sebab kebaikan saya malam hari ini tidak ada. Kalau tidak ada panitia yang bikin acara hari ini, kalau enggak ada panitia yang bikin acara, saya enggak mungkin di sini. Maka saya terlihat baik karena ada panitia yang bikin acara, bikinkan panggung lah. Kalau sudah gitu baik mana, saya apa panitia? Oh, ya baik saya lah, bisa. Panitia ya baik panitia loh, itu baru dua sudah ribut. Baik itu enggak bisa berdiri sendiri, itu sudah ribut. Kalau panitia saya enggak datang, panitianya juga jelek. Kalau panitia enggak bikin acara, saya enggak kelihatan baik. Loh, itu loh baru dua itu sudah enggak jelas, apa itu gimana? Siapa yang baik, saya apa panitia? Ya ribut. Yang orang sini semua ya bilang panitia, itu wong suporternya panitia. Tapi kalau saya kalau panitia ini panggung ini cuman ini aja yang duduk, enggak bagus. Berhubung ada saya, ada yang bilang, "Pak, kiai ini presiden datang gitu." Nah, itu baru dua itu sudah kayak ayam sama telur dulu ribut. Nah, dua ini akan lebih bermasalah lagi. Kenapa? Karena kebaikan panitia dan kebaikan saya enggak ada. Kalau enggak ada yang mau duduk di situ, ini jadi namanya pengajian karena ada yang duduk di bawah. Kalau enggak ada orang sama sekali yang duduk di situ, ini namanya check sound. Nah, itu namanya baik itu enggak bisa berdiri sendiri. Makanya kalau orang baik jangan sok-sokan. Nah, orang baik di sini kenapa? Karena duduk tenang. Kenapa? Ada yang masang tenda, ada yang masang kursi. Sampai yang tahu yang masang kursi itu tadi apa ya? Tidak sembahyang asar. Dia enggak tahu sudah. Terus tenang dikasih makan. Yang masak siapa? Ya enggak tahu. Kemudian masakan jadi enak karena ada garam. Orang sini punya garam? Ya enggak punya. Yang punya garam di Jawa sana, orang Madura. Dibawa ke sini, naik truk. Sampean tahu sopir truknya itu enggak mampir di warung remeng-remeng? Enggak tahu. Loh, makanya baik ini enggak bisa berdiri sendiri. Ngaji ini jadi indah karena ada soundnya. Yang bikin mic siapa? Ya orang Jepang. Sampean pergi haji kelihatan paling baik, tapi enggak bisa sempurna kalau enggak ada pesawatnya orang Yahudi. Yang bisa bikin pesawat orang Yahudi. Pak Habibie bikin pesawat enggak jadi, wong namanya Tetuko. Sing teko ratu kutuku, sing tuku ra teko. Teko. Kemudian malam hari ini perempuan-perempuannya cantik-cantik ini. Nah, kan sekarang lipstiknya bagus, baunya harum. Yang bikin siapa? Lipstik sama parfum. Orang Prancis, Kristen. Lah. Kalau bedak rantau pulung, siapa yang mau? Wong beras dideplok ya belum tek kabeh loh. Enggak bisa berdiri sendiri. Kan gitu, kita bisa pakai handphone karena ada orang Korea yang bisa bikin handphone. Kalau orang sini yang ini ungkal. Gak bisa, coba gimana? Loh, makanya umat Nabi ini yang akhir ini kalau benar jangan merasa paling benar. Gak bisa, makanya marilah kita jaga hidup bersama. Nah, bangsa yang berbeda-beda dan bersatu itu bangsa Indonesia. Ini kita jaga. Kan gitu, makanya sekarang begitu orang gak mau jaga, pengennya sendiri-sendiri. Yang bangun bangsa ini tahu bangsanya berbeda, maka benderanya bendera bersama, namanya merah putih. Lah, merah putih ini dulu Belanda marah karena ini yang akan mempersatukan perbedaan Indonesia. Sebab Belanda paling suka politik pecah belah. Begitu menemukan simbol hidup bersama antar bangsa dan suku, merah putih kibarkan bendera marah, Belandanya marah. Maka para ulama kita mengajarkan masang bendera di bubungan rumah. Kalau bangun kasih bendera. Belandanya marah, tiangnya dikasih kelapa. Masih marah lagi, tiangnya dikasih bambu, dikasih padi, masih marah lagi dikasih tebu, masih marah lagi dikasih pisang. Belanda masih marah, besok datang bawa nasi tumpeng sama ingkung. Oh ternyata masang bendera gini-gini cuman mau makan toh. Begitu tumpengnya habis, ayamnya habis, lama-lama padinya mengering, pisangnya rontok, tebunya mengering, padinya mengering, yang tersisa tinggal merah putih. Loh, makanya begitu kebersamaan dalam merah putih ditambahi biru sama Belanda, disobek sama santri-santri Surabaya, melahirkan perang 10 November mengorbankan ribuan ratusan ribu nyawa demi tegaknya merah putih. Loh itu karena kita ini hidup bersama dalam perbedaan, disatukan oleh merah putih. Lah sekarang merah putih sudah enggak minta apa-apa, cuman minta kita mengangkat tangan hormat bendera. Gitu aja ada yang bilang bid'ah, ada yang bilang musyrik, padahal dulu minta nyawa, sekarang cuman minta gini. Maka kalau ada orang mengatakan bendera merah putih musyrik, bendera putih bid'ah, ini pasti zaman perang nenek moyangnya Bandar Dadu. Oh gitu. Lah sekarang berbicara tentang bendera khilafah, bendera tauhid. Semenjak kapan ada bendera tauhid? Ini bendera umat Islam, la ilaha illallah. Kalau itu bendera kaum muslimin, mestinya semenjak dulu bendera itu ada. Nahdlatul Ulama Kiai Hasyim Asy'ari tidak bikin bendera itu. Mbah Zainuddin Pancor juga tidak bikin bendera itu. Lah kok ustaz-ustaz baru-baru sik rembes-rembes mengatakan ini bendera tauhid. Menolak bendera tauhid berarti menolak la ilaha illallah. Goblok karepmu piye? Saya menolak bendera la ilaha illallah tapi tidak anti la ilaha illallah. Kenapa? Saya anti bendera PKI palu arit, tapi saya tidak menolak palu, tidak menolak arit. Walaupun saya tidak suka dengan bendera palu arit, bahkan tak bunuh kalau ada yang mengibarkan itu. Kalau ke sawah saya pakai arit, kalau nukang tetap pakai palu. Walaupun saya tidak mau dengan bendera tauhid la ilaha illallah, kalau tahlilan tetap pakai la ilaha illallah. Nah itu, ini bendera Islam. Begitu dikibarkan di Saudi, tangkap polisi, baru lo iya bukan bendera tauhid, itu bendera Hizbut Tahrir. Lo ini lo makanya kita ini punya bangsa yang berbeda, disatukan oleh Pancasila. Begitu mau pakai yang lain ya ribut se-Indonesia. Maka jaga kehidupan bersama. Kita ini punya perbedaan, tapi negara yang bisa bersatu dalam puluhan bangsa, satu-satunya di dunia, hanya negara kesatuan Republik Indonesia. Loh makanya kebersamaan itu dijaga. Ada yang ini biar bersama. Kalau ada orang mati kita ngumpul bareng sampai 40 hari. Nasi kita makan bareng-bareng bikin tumpeng. Ayam kita makan bareng-bareng bikin ingkung. Ada yang mati kita datang bersama-sama mendoakan. Ada orang yang mau haji kita kumpul hidup bersama-sama. Makanya orang Indonesia ini paling suka hidup bareng makan gak makan kumpul. Makanya kalau ada orang ngumpul harus dikasih makan. Nah itulah kalau dalam bahasa Islam, walaya khudu ala ta'amil miskin, jangan kamu hadang-hadangi makanannya orang miskin, biar semua bisa makan. Maka kalau ada orang ngumpul diajak makan, lahiran makan, kawinan makan, apa saja makan. Bahkan tetangganya masuk rumah sakit mulutnya mangap gak bisa makan, tetap dibawain makanan. Makanya kalau ada orang mati tetangganya ngumpul harus dikasih makan. Kalau sudah pada ngumpul gak dikasih makan, kamu bukan Indonesia. Gitu sederhana saja. Dan sekarang ada orang-orang yang kadang memang gak ngerti hidup di Indonesia. Kita ini bangsa yang berbeda. Makanya kita punya persamaan-persamaan untuk menyamakan perbedaan. Kalau ada hari raya Natal sekarang diancam orang, banser turun tangan jaga gereja. Lah itu enggak usah dimarahi karena kita Indonesia. Sebab apa? Lakum dinukum waliyatin, tapi perang agama terbesar pertama ada di Indonesia. 820 perang Hindu-Buddha melibatkan wangsa Sanjaya sama wangsa Shailendra. Sehingga wangsa Sanjaya yang agamanya Hindu hampir punah digantikan oleh wangsa Shailendra yang beragama Buddha. Wangsa Sanjaya punya raja namanya Panukuh. Nah, wangsa Shailendra punya raja namanya Gunadharma atau Garung. Gunadharma terlalu keras, akhirnya kemudian semua orang Hindu dihabisi. Ketika Gunadharma waktu apa ketika Smaratungga melakukan pembantaian atau Garung, orang Buddha, orang Hindu kalah semua. Makanya ketika orang Buddha mau bikin candi, karena rajin perang enggak punya raja, enggak punya arsitek. Karena enggak punya arsitek, maka cari arsitek, kebetulan ketemu orang Hindu namanya Panukuh atau si Gunadharma. Akhirnya didirikanlah candi Buddha, karena yang bangun orang Hindu, maka nuansanya Hindu, candi Borobudur. Setelah itu rukun, karena anak Smaratungga namanya Pramodawardhani jatuh cinta sama Panukuh atau orang Hindu, menikahlah orang Buddha sama orang Hindu. Akhirnya orang Hindu jadi raja di kerajaan Buddha, bergelar Rakai Pikatan. Semenjak itu rukun, tidak lagi ada ribut Hindu Buddha. Lah, orang-orang itu kemudian pindah ke Palembang, Balaputra Dewa, gak ribut agama, Sriwijaya jadi besar. Sindok ke Jawa Timur, gak ribut agama, jadi besar. Maka di zaman Majapahit, kerajaan-kerajaan besar adanya di Nusantara. Semenjak itu rukun, maka dirukunkanlah dalam Bhinneka Tunggal Ika oleh namanya Empu Tantular zaman Majapahit, saling menjaga semenjak itu. Maka kalau sekarang ada banser jaga gereja, itu adalah warisan asli bangsa Indonesia. Ini pahamono. Seperti kita disuruh makan, diwarisi makanan asli jenenge telo, jenenge beras. Minumlah, dikasih warisan namanya Dawet, tuh kan ini. Ini bangsa, maka kita kadang kalau enggak nginget bangsa ini, kita akan ribut. Inilah, maka kita jangan ini. Makanya dulu kerajaan-kerajaan kita besar. Nah, sekarang jadi seperti ini. Maka kalau ada orang-orang yang mencoba membangkitkan semangat perbedaan, menghancurkan semangat perbedaan, singkirkan. Sekarang ada orang kumpul disebut bid'ah, orang ngasih makan mati musyrik apa, orang-orang kayak gini mesti harus dicurigai. Ini pasti ngajak perbedaan ini agar menjadi bangsa yang runtuh. Untung di Indonesia ada santri-santri, setiap ada kelakuan orang begitu dihadang sama pasukan santri Indonesia. Begitu Suriah gak ada yang ngadang, Afghanistan gak ada yang ngadang, semua menyatakan mari kita kembali kepada zaman-zaman Rasulullah. Ribut sekarang, jebol bangsanya, agamanya hancur, bangsanya rusak. Loh, ini loh. Maka di Indonesia kita waspada dengan gerakan-gerakan itu. Sudah benar kalau TNI Polri menghadang Hizbut Tahrir. Maka siapa di sini kok masih pakai bendera itu, tangkep aja, gak apa-apa. Nanti kalau butuh dalil, tak kasih dalil. Nah, ini lagi tadi Indonesia, umat Rasulullah kalau baik gak bisa berdiri sendiri lah. Dua hal itu kita jaga, diwarisi Islam kita jaga, diwarisi NKRI harga mati. Nah, kalau pengen ngerti kan itu. Maka kalau Pak Polisi sama Pak TNI ada NKRI harga mati, banser, gak usah kaget. Itu adalah semangat kaum santri ketika diwarisi bangsa dan negara lah. Ini lah ya, amma ba'du. Oh, ini baru mukadimah. Lah ya baru pembukaan. Lu kan saya belum mulai ngaji, ini mendodokkan persoalan. Bahwa kita punya agama, kita punya bangsa dan ini harus dijaga. Nah, ini loh. Ini yang penting. Loh iya kan? Nah, itu makanya kita ini jaga, kita ini disadarkan, kita Indonesia. Dan kita ini adalah pengikut Rasulullah yang ada di Indonesia. Nah, namanya pengikut Rasulullah yang ada di Indonesia, ya gak bisa sama dengan apa yang pernah dilakukan oleh sahabat. Gak bisa sama, makanya ada ilmu namanya ahli sunnah wal jamaah. Nah, ahli sunnah ini Rasulullah, jamaahnya Rasulullah itu sahabat, jamaahnya sahabat itu tabi'in, jamaahnya tabi'in itu tabi'ut tabi'in, jamaahnya tabi'ut tabi'in itu tabi'ut tabi'ut tabi'in dan seterusnya. Nah, makanya kita ini kalau ahli sunnah wal jamaah, kita ini jamaahnya para ulama, para kiai yang ada di sini. Nah, contoh Kiai Bakri ini Nahdlatul Wathon, muridnya Kiai Zainuddin Pancor. Saya di Jawa punya kiai namanya Kiai Maimun. Kiai Maimun ini muridnya Kiai Abdul Hadi, muridnya Kiai Hasyim As'ari. Kiai Zainuddin Pancor hubungannya juga dengan Kiai Hasyim As'ari. Kiai Hasyim As'ari ngerti Islam karena punya bapak namanya Kiai As'ari. Kiai As'ari diajari sama Kiai Khairon. Kiai Khairon diajari Islam oleh Kiai Abdul Wahid. Kiai Abdul Wahid diajari Islam sama Kiai Abdul Halim. Kiai Abdul Halim diajari Islam sama Kiai Sufyan. Kiai Sufyan diajari Islam sama Kiai Jabbar. Kiai Jabbar diajari Islam sama Kiai Abdul Rahman Sambu. Kiai Abdul Rahman diajari Islam oleh Mbak Abdul Halim Benowo. Diajari Islam oleh Mbak Cokrojoyo Sunan Geseng. Diajari Islam oleh Raden Syahid Sunan Kali. Raden Syahid diajari Islam oleh Sunan Bonang. Sunan Bonang diajari Islam oleh Sunan Ampel. Sunan Ampel diajari Islam oleh Mbak Brohim Asmorokondi. Mbak Brohim diajari Islam oleh Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro diajari Islam oleh Syekh Muhammad. Syekh Muhammad diajari Islam oleh Syekh Ahmad Jalaluddin Campa. Syekh Ahmad Jalaluddin diajari oleh Syekh Abdul Malik. Syekh Abdul Malik diajari Syekh Alawi Amil Faqih. Syekh Alawi Amil Faqih diajari Syekh Ahmad Shoghib Mirbat. Syekh Ahmad Shoghib Mirbat diajari Syekh Ali Khalil Qasam. Syed Ali Khalil Qasam diajari sama Syed Alwi, diajari Syed Muhammad, diajari oleh Syed Alwi. Syed Alwi diajari Syed Ahmad Al-Muhajir, diajari Syed Isa. Syed Isa diajari oleh Syed Ubaidillah, diajari oleh Syed Muhammad. Syed Muhammad diajari Syed Ali Uraidi. Syed Ali Uraidi diajari Syed Ja'far Sodiq. Syed Ja'far Sodiq diajari Syed Muhammad Baqir. Syed Muhammad Baqir diajari Syed Ali Zainal Abidin. Syed Ali Zainal Abidin diajari Sayyidina Hasan Hussein. Sayyidina Hasan Hussein diajari Sayyidina Ali. Lah Sayyidina Ali ini yang diajari oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini loh, Islam kita itu jauh. Makanya awal jamaah kita ya gayanya muridnya ulama. Kalau al jamaah awal adzan zuhur 11:30 ya datang sudah 12:30. Lah kalau kita karena muridnya ulama masih di sawah, masih di kebun sawit, maka mangkir sholat zuhur biasanya 2:30. Itu kan biasa. Allahu akbar, Allahu akbar. Aheng, ini biasa. Kalau enggak datang-datang ya Rabbana, ya Rabbana. Rabbana walamna anfusana wa illam taghfir lana tarhamna lanakunanna minal khazirin. Itu tuh biasanya. Nah, ini udah dateng-dateng biasanya tombo hati pegel nambah nih hati ini dingin. Udah dateng-dateng baru dimarahi diurugi anjang anjang dateng jerantal baru terus sholat Allahu Akbar. Lah yang di Mekah wong dibawa pemancar langsung ya khusyuk. Lah di sini kan pemancar lokal pakai masjid Allahu Akbar. Ini wajah tu wajah. Sinyalnya naik turun. Berhubung Allahu Akbar sinyalnya kedatangan sinyal bakso. Ding ding ding. Nah, sinyalnya hilang. Oh, bakso. Allahu Akbar. Ono gerata-gerata kedatangan sinyal anudan. Gabah kukudanan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sama isma rambikal a'la alladhi khalaqa fasawa. Lama ini suwe. Nah ini kan sholat kita yang jauh. Makanya yang bocor-bocor karena dengerin apa-apa ini ditambal pakai zikir. Maka habis sholat la la ilallah la la ilallah sambil gedek-gedek. Ada yang protes, zikir kok gedek-gedek. Sahabat itu kalau zikir diem lah. Sahabat murid Rasulullah, berzikir di samping Rasulullah, masuk wifi-nya Rasulullah. Ya online dong, mlebu wifi di tethering. Nah kalau di sini, nah kok diem gini, ya turu. Makanya di sini wal jamaahnya gedek-gedek sama bunyi la la ilallah la la ilallah apa biar denger. Karena yang tua-tua kalau enggak denger enggak iso niroke. Terus muni apa yang enggak ngerti, muni apa itu enggak tahu. Makanya kita bunyi biar yang sepuh-sepuh denger bisa meniru, nirukan. Sama. Puasa juga sama dimanapun, cuman orang sini puasanya ini enggak khusyuk. Kalau orang Arab puasanya khusyuk, keluar rumah dia gak lihat apa-apa, mau lihat padang pasir. Nah orang sini keluar rumah ada blimbing, ada jambu. Makanya daripada kamu gak khusyuk tidur, maka ada dalil naumuso imin iba. Dan tidurnya orang puasa itu iba ibadah. Makanya orang sini kalau puasa tidur aja biar khusyuk lah. Begitu tidur terus kiainya kesepian, maka kiainya pergi ke pasar beli mercon. Akhirnya kalau bulan puasa dar dor. Nah itulah makanya puasa kalau di Indonesia pakai mercon. Maka pak polisi, pak tentara, kalau besok ada pakai mercon gak usah ditangkep. Karena mercon bagi orang Indonesia adalah perangkat ahli sunnah wal jamaah. Biasa aja kalau besok dar, kalau teroris tangkep. Malam tuh tek tok deh, kalau subuh imsak. Karena orang Indonesia kalau puasa nggak lihat matahari terbit kehalang pohon ulin. Nah haji sama orang Indonesia nggak langsung ke Ka'bah, ke alun-alun Kutai Timur pakai Ka'bah palsu. Iya niatnya beneran, Ka'bahnya batu itu di Islamic Center. Lah inilah Islam di Indonesia. Lah Islam kita ini jauh dari Rasulullah, maka kita dikenalkan kepada Rasulullah, dijak sholawat, sholawatan biar kenal Rasulullah. Nah itu bahasa perintahnya sholawat, tapi agar orang ngerti sholawat dikasih bahasa sholawatan. Karena orang Indonesia kalau pakai apa-apa akhirannya an, celana kalau belum dipakai, kalau dipakai celana an, sarung kalau belum dipakai, kalau dipakai sarungan. Tahlil kalau belum dipakai, kalau dipakai tahlilan. Yasin kalau belum dipakai, kalau dipakai yasinan. Makanya kalau ada orang tahlil gak mau, apa tahlilan gak mau, tapi kalau tahlil mau, itu sama dengan orang punya sarung gak mau sarungan, punya katok gak mau katok an, itu. Maka tahlilnya apa? Indonesia. Beres, enggak usah ribut-ribut dah. Ya orang Indonesia itu enak, makanya enggak usah ribut wong orang jauh. Makanya karena kita enggak kenal Rasul, kalau sahabat ya assalamualaikum ya Rasulullah, sahabat ketemu lah, kita wong enggak ketemu. Yang Jawa diajarkan ya Ras, apa diajarkan Kanjeng Nabi Muhammad lahir nang Mekah dinane Senin 12 Mulud. Nah itu sing desa. Sing santri ya biar kenal dengan Rasul diajarkan marhaban ya nurul aini, marhaban marhaban marhaban jandal husaini, Allah marhaban marhaban santri. Wassalamun samirun kulakhini ada jandat. Santri yang muda, santri yang tua ya. Halo ya Nabi, salam alaika ya Rasul. Santri tua dan gitu. Santri yang penggemar dangdut di Indonesia ya diajarkan sholawatan cara dangdut. Ya Rasulullah salamun alik darareng darareng. Ya Rabbi Asya Pak Camat langsung bisa. Al-Fatihah Al-Fatihah kehuailan. Ya huailal jun. Duhai senangnya pengantin baru. Dereng dereng lo penggemar dangdut lah. Sing orang Jawa ya diajarkan solawat orang Jawa. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam salam alaika, anglia numpah. Nah orang Jawa. Nah kalau orang Banjar selawatannya semangat. Ya Rasulullah salamun alaik mun al. Ya Rafi asani wa daras. Hatta ya je radal alame. Ya uhailal jo. Ya uhailal jo diwal garom. Kota baru gunungnya bamega. Bamega orang Banjar. Islam yang di Indonesia itu indah dan riang, gembira. Yang Sunda, ya Rasulullah salam salamun alaik. Sunda eslilin macetir. Lu akhirnya orang-orang se-Indonesia mengerti apa solawat, solawatan. Terus kedatangan Habib Syekh solawatan coro Yaman, ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana, Nabi Muhammad, zalikal fadlu min Allah. Ya hanana. Saya itu bisa niru kan, pas kokoknya nggak bisa saya. Kalau depannya taruhan saya, bagusan saya. Mbok yakin bilang sama Habib saya, bagusan saya kalau depannya. Tapi pas kokoknya gak bisa saya. Padahal yang antik yang kokoknya itu. Yang mahal juga kokoknya itu. Nah itu makanya karena kadang kita orang Indonesia gak ngerti. Maka karena gak ngerti terus tapi seneng, datang aja. Bawa bendera, ya no no. Kau muter-muter ada gendero sleng ya munggah, gendero Iwan Fales ya munggah, gendero pal-palan ya munggah. Lah itulah Indonesia. Lah itu makanya orang Indonesia ini benar-benar jadi orang yang cinta roh Rasul. Mulutan ya punya ayam dikeluarkan solawatan datang itu namanya cinta. Makanya orang Indonesia kalau solawatan saking cintanya pakai joget. Ya nana, ya nana. Ada yang ya, ada yang jempolnya ya, cinta. Makanya ada yang protes orang solawatan lo pakai joget berlebihan, nggak boleh itu gulu berlebihan. Ya nggak apa-apa orang cinta kok berlebihan gimana? Dari dulu orang cinta itu joget, ketemu pacarnya dari jauh udah yes. Orang cinta itu begitu, cinta itu juga memujimu. Muji anta syamsun anta badarun, engkau seperti rembulan, engkau seperti mata. Nah, ini biasa orang pacar kita kadang jelek aja deh, wajahmu seperti purnama. Orang jelek aja gitu karena apa? Cinta itu memuji. Loh, makanya kalau bahasa cinta itu jangan dilihat dengan bahasa fakih. Sekarang banyak orang ribut itu musyrik, itu hulu. Masa anta syamsun anta badarun, masa ya Rabbi bilmus pavala, ini bahasa cinta. Mau bahasa cinta kok buat dulu untuk ilmu fikih ya nggak bisa. Dek, sehari aku tidak bertemu denganmu mati aku. Lo itu kalau ilmu fikih ya musyrik, masa orang nggak temu sehari kok mati. Yang bikin mati itu Allah. Tapi kalau kalimat cinta nggak usah dilihat dari ilmu fikih, nanti konslet sampean. Lo tahun 80-an Pak Camat kan punya lagu cinta. Ingin ku mati bila tak ingat dosa, ingin rasanya ku pulang ke rahim ibu. Loh itu kalau dilihat dari bahasa fikih rusuh, bisa kelahi masa kepalamu segede itu mau kembali ke rahim ibu. Ya gak bisa. Inilah maka teman-teman kalau sholawatan biasa gak usah, oh itu bermusyrik. Ya Rabbi bil Mustafa, aku ingin mati sehidup bersama. Biasa aja. Makanya kalimat cinta itu aneh-aneh. Rumah irama, pacarnya mati, tiba-tiba bikin kalimat cinta seolah-olah dia Tuhan. Ku tahu rumus dunia. Emang kamu ngerti rumusnya dunia? Oh ya Allah aja dong gitu. Pacarnya hilang, nanya kepada Allah. Pacar hilang tinggal SMS aja nanya ke Allah, saking cintanya. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Masa pacar hilang aja tanya Allah? Inilah kalimat cinta. Maka orang kalau gitu biasa aja. Makanya sholawat itu indah karena semuanya mengikuti, memiliki Rasulullah. Dan kita orang Indonesia, makanya sholawatan itu dibikin model apa saja indah. Beda dengan wayang. Wayang itu punyanya orang Jawa, dipakai bahasa Indonesia jelek. Om bumi guncang ganjing langit kelap-kelap, om bumi berguncang-guncang langit berkedip-kedip, jelek. Indonesia Raya itu ya bagusnya cuma Indonesia aja, dipakai bahasa Jawa ya jelek. Indonesia alam apa nyuku, jelek. Gak bisa, harus Indonesia tanah airku, bagus. Indonesia alam apa nyune inyong, rusak. Adzan, adzan itu juga gak bisa diganti-ganti. Adzan itu ya gitu aja. Ayya Rasulullah. Itu azan. Ganti dangdut rusak. Ayya Rasulullah. Ayya Rasulullah. Ya rusak. Bisa, makanya ini sholawatan itu indah dipakai apa saja. Karena ini bacaan kepada Rasulullah. Rasulullah umatnya di mana? Nah, ini loh, makanya orang kalau ikut ulama itu enak, enggak ribet. Apalagi orang kampung, ikutlah ulama yang sesuai dengan orang kampung. Tarweh, ya ikutlah yang 20, jangan ikut yang 8. Ada yang benar 8, ya terserah kamu kalau nganggap benar 8. Bagi saya bukan masalah benar salah. Kalau saya secara pribadi tarweh 20, mau dalilmu apa saja enggak mau saya tetap pakai 20. Kenapa? Karena jelas aman kalau 20 itu. Aman 20. Kalau di akhirat yang benar 8, saya masih punya sisa 12. Nah, kalau yang benar 20, sampean yang kurang 12 cari di mana? Enggak tahu, Mbak. Urusannya bukan benar salah, aman wong orang kampung kok. Iya. Saya kalau ngajarkan tarwih 20 bukan karena dalil, aman. Ayo wong salat sunat aja kok, semakin banyak semakin baik. Nah, kalau yang benar 8, nah sisa 12. Nah, kalau yang benar 20, yang kurang 8 cari di mana? Ada orang mati, talqin, diajari. Enggak usah protes, nyampe apa enggak? Ya enggak ngerti. Wong perintahnya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Dari gendongan sampai liang lahat. Nah, orang mati itu masih di liang lahat, maka talqin lah. Lah kalau ditanya nyampe apa enggak? Ya enggak ngerti. Nah, yang ngerti siapa? Ya yang mati itu yang ngerti sampai apa enggak. Nah, kamu kalau pengen ngerti, mati yo nata talqin ngono kok angel. Urusan orang mati dibakar sama orang hidup ya nggak nyangka dari ribut emang ya. Makanya saya sih biasa aja. Ada orang mati di tempat saya itu kan suka ribut karena kalau orang mati itu kuburannya kan dikasih payung, kasih kendi, dikasih kopi, itu musyrik. Kalau saya enggak, orang biasa aja lah gitu. Lo kok biasa gimana ki? Lah orang Indonesia itu kan open sama orang tuanya. Sebelum mati nyalain lampu, bikinkan kopi. Begitu mati tiba-tiba terus gitu, waduh lah wong tua aku petengan ning kono piye. Ayo kan iso stres. Kalau tidak boleh, makanya bagi saya itu biasa dak. Itu biasa aja wong itu main tombo kesel tok. Tombo lego, sesuknya seminggu kan leren-leren dhewe. Itu enggak akan terus-terusan seminggu capek bikinkan kopi. Setiap ditengok kok masih ada. Loh, berarti gak diombe, oh yombe sudah kok. Ditengok. Alah, ya, itu kadang terlalu ribet. Oh, agama-mu terlalu mumet, mumet cerdas. Saya biasa aja. Biasa aja. Kalau orang Cina minta disembayangi, ya tak sembayangi. Tak taruh belakang. Anaknya pro, lo kok bapak saya disolati di belakang lah. Bapakmu kan baru masuk, belum tahu jalan, tak taruh depan nanti kesasar. Saya ini urusannya di lapangan, banyak di tempat saya. Ada orang datang kiai, anak saya kemarin khataman di pondok. Pas itu tidak punya uang, terus gimana? Saya jual anjing, boleh nggak? Boleh. Ada yang perlu, iya kok boleh, ya wis kadung. Biar bisa dituturi sama anaknya, tugas saya nuturi anak. Anaknya, anaknya nanti pegangnya, bapak memperbaiki bapak. Bapaknya, oh biasa aja di tempat saya, nggak usah pusing. Ini gitu aja, orang sekarang ribut sampai perkara takbir aja. Kalau saya lihat makmumnya, kalau makmumnya pinter takbir saya sesuka-suka saya. Tapi kalau makmumnya orang bodoh, Allahu Akbar, itu pasti ganggu. Imamku nyetop apa, lah kan ya bubar. Maka saya biasanya kalau takbir tak lihat makmumnya, makmumnya kok orang bodoh-bodoh ya, Allahu Akbar. Sudah gitu aja. Sekarang kan nggak peduli ada makmumnya orang kampung, Allah. Le makmum belakang ini matanya lihat ke sana ke sini, lu nyetop apa ya gitu malah nggak khusyuk. Kadang ada orang sholat itu sekarang aneh-aneh lah gua. Lah iya wong tetanggane iki sikile cap salep 88 lho. Gatelen kok digrayangi, jangan. Itu kalau imam makmum yang sudah khusyuk sampai injak-injak juga enggak apa-apa. Saya kalau tarweh cepetnya luar biasa karena makmum saya ini kalau kelamaan mikir. Makanya biar enggak sempat mikir, tak cepetke. Baik, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu akbar. Ora cepet. Ora kok bermikir. Lah nek terus Allahu akbar. Masih buri ngopo ya ibu. Lah jadi Islam itu indahnya luar biasa kalau orang mengerti ilmu. Lah sekarang Islam dipegang sama orang-orang bodoh, susah kita. Oh, sholat itu kentut aja gak apa-apa kok kalau madhabnya Maliki. Tapi jangan glegeen karena Imam Malik mengatakan kentut tidak membatalkan wudu, tapi yang malah batalkan wudu. Nah kalau Imam Syafi'i ngentutnya batal tapi nya enggak apa-apa. Maka kalau sampean ngentutan ikutlah madhab Maliki. Kalau dikit-dikit glegeen ikutlah Imam Syafi'i. Yang susah sampean wis ngentutan dikit-dikit glegeen, nah ya melu ngopo sampean. Islam itu indahnya luar biasa, kalian tahu. Tapi syaratnya harus berilmu. Sekarang itu ada orang ribet. Sholat langsung, begitu adzan langsung komat. Iya, yang di sawah nggak masuk sholat nanti. Sholatnya digodoli iblis. Itu, Islam itu indah kok. Yang tadi kayak qiraah kayak gitu, ya ada model begitu. Sampean kalau mau yang galak, ya ono model Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu kalau ngaji, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Itu Sayyidina Umar. Nah kalau yang model begini tadi model Sayyidina Utsman. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Sayyidina Utsman. Kalau model Sayyidina Ali, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kenapa tadi kok gak bilang Allah yang pertama? Ya berarti gak cocok sampean. Unoe kok angel, berarti sampean cocok model Sayyidina Ali. Tadi mestinya kalau sampean cocok, Bismillahirrahmanirrahim. Allah, mestinya gitu. Lah ini lah kadang. lembut Sayyidina Ali. Makanya pernah satu ketika ada sahabat ini datang ke Rasulullah. Ya Rasul, apa? Aku kangen. Kangen kamu? Iya ya Rasul. Aku punya puisi rindu. Ku baca boleh enggak ya Rasul? Boleh. Yang satu, Assalamualaikum Zainal Anbiya. Assalamualaikum. Yang satu, aku kangen. Anta Samson, anta Badrun, anta Nurun, kau Konor. Nabi yang enggak marah. Udah, kamu enggak usah. Udah, ini ambil burdahku. Dikasih selimut luriknya Rasulullah. Langsung saking senengnya dikasih selimut Rasulullah. Burdah itu maknanya selimut lurik. Lari keliling kampung, ye ye ye. Sama sahabat yang lain dikejar. Begitu ketangkap, kamu nyuri ya? Enggak, nyuri ya? Enggak, nyuri enggak, aku tadi ngelem. Muji-muji Rasul kasih ini. Masa? Iya. Besok begitu kita datang semua ya? Iya, kita datang semua, enggak apa-apa. Pasti Rasul senang. Akhirnya sekampung datang semua. Nah, di antara rombongan itu ada yang bawa kendang. Akhirnya tung tutang tung. Selawatan Rasulullah Sayyidina Ali, Sayyidina Utsman. Lu tahu-tahu ada yang datang sahabat Umar marah. Ini apa tang tung ini bikin pusing aja, dipegang kendangnya, dibanting. Maka semenjak itulah ada yang mengharamkan terbang karena Sayyidina Umar banting kendang. Tapi sahabat itu semua bisa menjadi landasan hukum. Di situ ada Rasulullah gak apa-apa, Sayyidina Ali gak apa-apa, Sayyidina Utsman gak apa-apa. Tapi Sayyidina Umar kok marah banting kendang, kenapa? Diteliti ternyata Sayyidina Umar orangnya gak suka nyanyian, orangnya keras, galaknya luar biasa. Itulah makanya terus kemudian banting kendang. Ngajinya ya kayak terus bismillahirrahmanirrahim. Sayyidina Umar itu kalau lagi khutbah itu gak pakai tongkat, gak pakai tombak, tapi pedang ditarik. Itakallah. Itu saat masjid mengkeret kabah kalau udah Sayyidina Umar yang khutbah. Makanya kalau ada orang, ini adalah dulu inilah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar kombal. Sayyidina Umar kok Melayu. Lucu. Ya kan, ya ada kan. Inilah potret Sayyidina Umar modern yang ada di Indonesia. Begitu diuber polisi, Melayu. Sayyidina Umar. Loh, Sayyidina Umar itu kerasnya luar biasa. Setan itu dengar Sayyidina Umar, lari. Sayyidina Umar jalan, ada setan, lari, itu saking takutnya. Makanya Sayyidina Ali sampai nazar, orang kok begini kerasnya, kira-kira kalau mati ditanya malaikat Munkar Nakir, jawabnya apa ya? Maka matinya Sayyidina Umar, kuburannya dikuping sama Sayyidina Ali. Tapi karena sama-sama keramat, ya denger. So, malaikat Munkar Nakir sopan. Assalamualaikum, salam! Siapa itu? Munkar Nakir ya Umar. Ada apa? Ya mau nanya. Nanya apa? Ya marah buka. Ya Allah, nang apa lagi? Udah itu aja. Ini kok keras. Nah, makanya Islam itu kalau zaman mau nyuntuh silakan, enggak apa-apa. Mau adzan model Sayyidina Umar boleh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, boleh, enggak apa-apa. Silakan gitu. Kalau enggak dilempar sama tetanggamu. Siapa sih ngadzan itu? Cangkeme suwek itu. Karena orang kita ini suka yang lembut. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Woi, ada yang jawab. Wah. Woi, dari mana? Makanya sekarang ada orang nyontoh enggak mau lagu. Ya enggak apa-apa. Tapi yang enggak cocok dengan Indo. Nih, ya, makanya semakin kesini orang-orang kayak gitu semakin tersingkir, semakin hilang. Nyontoh itu gampang, sampean mau nyontoh jenggot Rasul, enggak apa-apa jenggotlah yang panjang. Tapi sunnah berjenggot itu kalau ketemu temannya, cium pipi kiri, pipi kanan, terus mundur dikit, elus-elus jenggot, maju lagi dicucup bun-bunan. Itu khas orang Arab kalau punya jenggot, elus-elus gini. Lah di sini jenggotnya ada, elus-elus tonyong. Iya, jadi simbolnya di bawah, akhlaknya ketinggalan lagi loh. Jadi Islam itu kan mengajarkan kebaikan yang membawa akhlak innama bu'aistu li utammima makarimal akhlak. Akhlaknya ini yang penting. Perkara dulu orang kalau cingkrang itu orangnya enggak sombong. Karena orang dulunya sombong karena pakai jubah Romawi. Romawi itu pakai orangnya metiti gini, terus panjang buntutnya itu. Sama Rasulullah suruh motong jubah Romawi itu. Akhirnya orang kalau pakai jubah Romawi nunduk, enggak sombong. Nah sekarang kebalik, cingkrangnya dapat tapi metidinya sama gini. Bina'ah, musyrik. Ya ini orang anyar ini. Cingkrangnya dapat, sombongnya dapat. Lah kalau cingkrang sombong ya Abu Jahal dulu begitu. Sama-sama berjubah. Tapi jubahnya Abu Jahal menghasilkan kesombongan. Rasulullah dan Abu Jahal itu bedanya bukan di jubahnya, di wajahnya. Rasulullah wajahnya basam, wajahnya tersenyum. Terus apa Abu Jahal wajahnya kayak wong kebelet ngising. Sehingga orang stres ketemu Rasulullah sembuh, orang sembuh ketemu Abu Jahal tambah stres. Nah sekarang dikit-dikit musyrik, ono ada orang kayak begitu di sini. Nah ono ya kok dikek kongkon urip dhewe ning pojokan ngono. Nah inilah kita di Indonesia umat Rasulullah yang jauh, makanya ya alhamdulillah kita masih kebagian. Mari kita jaga perbedaan-perbedaan ini, jangan menang-menang sendiri sing rukun, karena perbedaan di dunia yang bangsa-bangsa yang suku-suku adanya di Indonesia. Di Arab tidak ketemu perbedaan bangsa dan suku, di Eropa tidak ketemu perbedaan bangsa dan suku, tapi di Indonesia orang ketemu perbedaan bangsa dan suku. Dan kekuatan bangsa karena kuatnya laki-laki dan perempuan, kuatnya laki-laki dan perempuan karena kuatnya manusia. Maka ya ayuhannas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Laki-laki ngerti perempuan. Gimana tadi yang laki-laki? Ayo isih ingat? Ingat enggak? Ya wes, nah ingat ojo lali, senengkan hidupnya perempuan, rajinlah bekerja, karena bagian ngangkremindok iku babon. Ojo ngasih totolane atong ku munggah medun petarang nganeng gondok iku plak. Ojo meneh kok malahan babone angkrem tinggal melandung babon li liyo. Tepuk tangan sing bateri dulu. Bapak-bapak gak usah tepuk tangan. Bener apa matei. Bapak ismu yang ngejak kiai parah ini menyengsarakan laki-laki. Kula iki lanang soalnya. Duit sewu tak cekelno wong wedok indah, tapi satu sewu tak pegang rarupo. 100.000 dipegang laki-laki enggak ada wujudnya, tapi 1.000 dipegang perempuan kabeh sak keluarga kroso tukokno uyah. Ya mudah-mudahan semua mendapatkan ridha Allah, mendapatkan barokah, seluruh kehidupannya barokah. Al-Fatihah. Rabballadzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan na'imin hamdan syakirin bi wafi ni'matika fi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sulthanik. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bi hikmatika wa ansurna alaina rahmatak wa dzikrna wa nazzina dzal jalali wal ikram. Ridhoka ya Allah, syabat Rasulika mudhika ya Allah, ijal awladana zurriyatina talam dan ahlil alam ahlil khairan ibadil qalsa min jamil liman ya bayna ummahatina min syikh min syikhina wa jadad wa jadil wa jadil masyayah wa muassis rantau pulung ya Allah. Wa maghfir lahum arhamhum ma'afim afanhum Allahumma tahrimna ajrahum laftina ba'dahum wa maghfir lana lahum Allahumma jalan qabar murata min adil jinan. Allahumma salli wa sallim ala jami'il qulubi wa Muhammadur Rasulullah. Bi aqidatil muslimin ma inna irja'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi 'ibadi wa adkhilni min ajri rabbana atina fid dunya hasana fil akhirati hasana wa qina 'adhaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alhamdulillahi rabbil 'alamin. Al Fatiha. Wa 'alaihim al-dhalin amin. Nasrata al-mustaqim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad. Yeah, that's di rangkaian acara ngaji bareng Bupati Kota Timur dan masyarakat Rantopulung bersama Kiai Haji Gus Muafiq di Masjid Nurul Huda Desa Mutijaya Kecamatan Rantopulung. Setelah selesai kita laksanakan dengan lancar. Kami segenap panitia pelaksana dari pemerintah Kecamatan Rantopulung mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Bupati dan Kiai Haji Gus Muafiq serta semua para hadirin dan undangan sekalian yang berbahagia. Mohon maaf apabila ada terdapat kekurangan dan kesilapan dari seluruh rangkaian acara ini. Marilah kita bersama-sama menutup acara ini dengan membaca hamdalah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.